Fatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين وحاضرات إخوة وأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat diberikannya kita semangat untuk menghadiri majelis ilmu, untuk mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan oleh para ulama bahwasanya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini adalah merupakan nikmat yang paling besar alal itlaq. Tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia dan jin kecuali diutusnya beliau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan diutusnya beliau kita mengetahui ajaran agama kita yang senantiasa dikatakan oleh kaum muslimin khususnya para duat bahwasanya nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia adalah nikmat Islam dan iman. Maka ada nikmat yang lebih besar dari itu yang terkadang jarang kita dengar, yaitu diutusnya beliau. Kalau ada yang bertanya, kenapa demikian ya Ustaz? Bukankah Islam dan iman ini kita ketahui melalui beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka sepantasnya, bahkan sewajibnya, kita bersyukur kepada Allah dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwani fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah materi kita pada siang hari ini yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pemateri, yaitu yang berhubungan dengan ilmu. berhubungan dengan apa yang kita selama ini inginkan, yaitu menuntut ilmu. Dan jangan difahami yang namanya menuntut ilmu itu hanya di lembaga-lembaga formal atau di kuliah-kuliah, karena sebagian manusia tidak mau menuntut ilmu kecuali di sekolah, kecuali di kuliah, kecuali di masjid dan lain sebagainya. Maka hadirin ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita menuntut ilmu di mana saja dan kapan saja. Hanya kita perlu ketahui bagaimana cara menuntut ilmu tersebut dan apa perkara-perkara yang harus kita lakukan pada saat kita menuntut ilmu. Dan kita harus ketahui berbagai atau beberapa kesalahan yang kadang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Dan penuntut ilmu itu mereka-mereka yang mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembahasan kita kalau diberi judul oleh panitia adalah metode menuntut ilmu dan penghalangnya, yang sebenarnya adalah kesalahan penuntut ilmu. Ya, ya, bahasa Arabnya tahsil, turuk tahsilil ilm, bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu. Kemudian wa akhta allati yahdar minha, kesalahan-kesalahan yang harus dijauhi pada saat atau oleh orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Dan materi saya ini saya nukilkan atau bacakan dari kitab Al-Ilm li Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Hadirin ikhwan wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebelum masuk, yang sebenarnya intinya adalah yang paling panjang pembahasannya adalah kesalahan yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Yang sebagai mukaddimah, Syekh Al-Utsaimin memberikan nasihat kepada kita dalam kitabnya ini bahwasanya ada sebab-sebab, perkara-perkara yang membantu dan menolong seorang thalabul ilm, yang bisa memahamkan dia sehingga kadang dia sulit untuk memahami pelajaran. Insyaallah dengannya seseorang akan bisa memahami pelajaran tersebut. Karena sebahagian ikhwah menyatakan saya pintar bahasa Inggris, saya di sekolah, di kuliah nilai cum laude eksak, tapi menghafal Al-Quran dan hadis berbagai macam cara saya tempuh tidak pernah saya hafal. Maka apa ini penyebabnya? Maka ini yang harus kita kembalikan kepada agama kita, yang tentunya walaupun tidak semaksimal mungkin atau tidak 100% seorang yang berusaha berhasil. Nah, maka ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau sebab-sebab yang membantu seorang dalam menuntut ilmu itu banyak. Hanya beliau di sini sebutkan secara ringkas yaitu 4 perkara. Nah, 4 perkara yang seseorang insyaallah akan membantu dan menolong dia pada saat dia menuntut ilmu. Apakah di lembaga formal bagi mereka yang kuliah, atau di majelis, atau di halaqah ilmu, di para masyayikh, atau di para murid-murid masyayikh, atau di teman-temannya, insyaallah membantu dia dalam memahami agamanya. Yang pertama kata beliau adalah at-taqwa. Dan perkara ini, kalau seorang tidak memahami apa makna daripada takwa tersebut, terkadang dia bilang setiap majelis tidak pernah terlupakan dinamakan nasihat takwa. Dia menyatakan bahwasanya pembahasan itu terus. Ini adalah kekeliruan dalam hati seorang penuntut ilmu. Sehingga tidak sedikit manusia yang hadir dalam majelis ilmu pulang dan balik disebabkan karena materi dan judulnya dia sudah hadiri kemarin atau bulan lalu atau tahun lalu. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah jauh-jauh 2000 kilo dari Riyadh ke Madinah, yang dia bawakan daurah dari awal sampai akhir salah satu usul. Yang mengherankan di sini, di Indonesia pada umumnya sebagian ikhwah tidak mau lagi hadir kalau ada majelis salah satu usul. Coba lihat para ulama semangatnya dalam menuntut ilmu dan memberikan ilmu. Maka kesalahan ini, salah satu kesalahan seorang dalam menuntut ilmu dan menghadiri majelis, tidak mau lagi menghadiri kalau dia sudah pernah menghadirinya. Padahal kadang kita teliti dan telusuri, ternyata dia tidak pernah juga menyelesaikan dari awal sampai akhir kitab tersebut. Pernah saja menghadiri majelis. Maka hadirin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, termasuk permasalahan takwa ini, dikatakan bahwasanya seorang memahami bahwasanya takwa ini sudah sering dia dengar, bahkan dia sudah pahami. Tapi yang menjadi masalah ikhwani fiddin dalam mengamalkan daripada takwa tersebut. Oleh karena itu kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, nasihat takwa ini adalah nasihat orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akhir dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nasihat para nabi, para rasul yang pertama dan yang terakhir. Nasihat para ulama-ulama yang mengikuti mereka, rasul-rasul mereka dan nabi-nabi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wasaina alladziina utul kitaab min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab, yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini min qablikum wa iyyakum, dan kepada kalian, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, yaitu apa? Anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kalian kufur, maka sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kaya dan maha terpuji. Artinya walaupun manusia ini semuanya kafir, tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah maha kaya. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan, walaupun seluruh manusia ini kafir, sekafir-kafir manusia, maka tidak akan mengurangi kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga demikian, sehingga manusia pun bertakwa setakwa-takwanya manusia, enggak pula selain nabi dan rasul, takwanya dan imannya sama dengan Abu Bakar, kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertambah sedikit pun. Hanya Allah menyatakan di sini, wa in takfuru, apabila kalian kafir, maka ketahuilah bahwasanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah maha kaya dan maha terpuji. Naam. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita harus memahami, kita harus meyakini bahwasanya takwa ini penting sekali. Wasiat para nabi dan para rasul, inilah yang memegang segala kunci daripada keberhasilan manusia. Keberhasilan agamanya tentunya yang paling utama, bahkan keberhasilan dunianya. Nah, sebagaimana Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang Allah, yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya solusi, jalan keluar, apa saja. Oleh karena itu, seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ditimpa musibah, musibah paling besar di dunia sekalipun, maka insyaallah dengan takwa ini yang sebenar-benarnya, dia akan bisa menyelesaikannya walaupun dia sendirian. Nah, walaupun dia sendirian, insya Allah akan selesai masalahnya. Hanya kita tidak lupa juga bahwasanya seorang perlu teman yang baik, yang senantiasa mengingatkan takwa ini. Oleh karena itu, terkadang seseorang yang berilmu, kenapa dia butuh nasihat orang lain? Karena perlu diingatkan, perlu diulang-ulang, dan perlu diberikan saran dan usulan oleh orang lain. Bahkan terkadang orang yang lebih rendah ilmunya yang mengingatkan dia sehingga dia sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, nasihat takwa ini kita harus senantiasa ingat. Kita harus senantiasa ya tidak melupakannya sehingga kita mengamalkan dalam kehidupan kita. Kata beliau, Ini juga adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat tadi menyatakan bahwasanya Allah mewasiatkan kepada para nabi dan para rasul untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada umatnya. Naam, sebagaimana dalam hadis dari Abi Umamah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada." Faqala, "Ittaqu rabbakum." Lihat. Wasiat. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Nasihat pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Rabb kalian. Nah, dan salatlah lima waktu. Ini tunaikan salat lima waktu. Dan berpuasalah syahrakum pada bulan kalian, ini bulan Ramadan. Dan tunaikanlah zakat harta-harta kalian. Dan taatlah kalian kepada pemerintah kalian. Kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Nah, kata beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha amiran ala sariyatin awsahu fi khasati nafsihi bi taqwallahi wa biman ma'ahu minal muslimina khaira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia mengutus amir, nah, yang akan memimpin pasukan kecil untuk berperang, Rasulullah mewasiati terkhususnya kepada amir tersebut, kepada pemimpin pasukan itu, supaya bertakwa kepada Allah. Kemudian mewasiatkan takwa kepada siapa yang akan bersama amir itu. Maka seorang pemimpin dia harus punya teman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang yang memimpin tidak mencari teman yang akan menasihati dia, tapi dia mencari teman yang tidak mau menasihati dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada amir-amir yang diamanahkan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mewasiatkan takwa dan mewasiatkan kebaikan kepada kaum muslimin. Dan para salaf senantiasa saling menasihati dan mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah-khutbah mereka, dalam surah-surah mereka, ini risalah-risalah mereka. Naam. Jadi nasihat secara lisan dan nasihat secara tulisan. Di mana dan kapanpun juga mereka senantiasa mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dinasihatkan ya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada anaknya Abdullah bin Umar, kata beliau, "Fa inni usika bitaqwallah azza wajal." Maka saya wasiatkan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Fa innahu manittaqahu waqa." Karena sungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjaganya. Allah akan menjaga dia di dunia sampai di akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man aqradahu jaza. Barang siapa yang memberikan pinjaman istilahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beramal saleh, bersedekah, berinfak, Allah akan membalasnya. Allah akan membalasnya. Wa man syakarahu zada. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan menjaganya. Wa awsa Ali radhiyallahu anhu rajulan, dan Ali bin Abi Thalib juga mewasiatkan kepada seseorang, "Usika bi taqwallah azza wa jal." Saya menasihati kamu untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal. "Alladzi la budda laka min liqa'i." Yang pasti kamu akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita ingat. Kadang seorang dengar nasihat takwa, tapi dalam pikirannya, benaknya tidak pernah teringat bahwasanya dia akan menemui kepada siapa yang dia bertakwa. Kepada siapa dia bertakwa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala muntaha laka duna, dan tidak ada ujung akhir perjalanan kamu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nasihat yang namanya mati, maut, kadang tidak menjadi ibrah dan pelajaran bagi seseorang. karena dia tidak bertakwa kepada Allah, tidak mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita lihat kaum muslimin, dia mengantar jenazah, sekalian dia yang diantar jenazahnya hari itu. Sebabnya apa? Bukan karena kesalahan siapa-siapa, penyebabnya dia sendiri. Nah, coba lihat, mereka mengantar jenazah kayak orang gila mengantar jenazah di jalanan. Nah, ini bukan orang yang ingat mati. Nah, tapi dia mengingat kepentingan dirinya supaya kalian itu minggir semua. Ya. Bukan mati yang dia ingat. Mestinya pengantar jenazah dia jalan tenang, walaupun dia cepat, dia ingat mati. Ya, bahwasanya saya akan seperti ini juga di atas ini. Tapi coba lihat, mereka yang mengantar jenazah yang di depan, ya, hawa nafsunya yang diperturutkan. Pokoknya kalian minggir kalau enggak ditabrak. Ya. Inilah kejadian, dia menabrak orang, ternyata dia lebih parah dan meninggal di tempat. Dan ini bukan satu dan dua kali, dua kali kejadian. Nah, maka ini dia tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah nasihat takwa ini. Terkadang kita dengar setiap hari, ternyata pada saat itu juga nasihat takwa masih didengar, dia melanggar Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang di majelis, ternyata di belakang sedang ghibai temannya. Ya. Padahal yang disampaikan oleh saudaranya, temannya, karena kadang orang teman saya sendiri di atas ceramah. Ya. Atau ustadznya, nasihat takwa yang disampaikan. Maka ini, dia tidak mengingat kemana dia akan berakhir kehidupannya. Maka kata beliau, wa huwa yamliku dunya wal akhirah, dan dia yang memiliki Ali bin Abi Thalib, dia memiliki dunia dan akhirat. Demikian nasihat-nasihat para ulama banyak. Ya, bagaimana mereka menasihati temannya, saudaranya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mau dibawakan semua asar, nukilan-nukilan para ulama, bagaimana mereka mewasiatkan takwa kepada teman-temannya, terlalu banyak. Nah, maka selanjutnya kata beliau, saya ringkaskan saja kata beliau, wa makna taqwa, makna taqwa yang insyaallah kebanyakan kita sudah memahaminya, yaitu ayyaja'alal 'abdu bainahu wa baina ma yaqafuhu wiqayatan taqihi minhu. Ya, namanya taqwa ya, ini secara bahasa yaitu seseorang hamba menjadikan antara dirinya dan antara apa yang dia takuti sebagai penjaga yang menjaga dia dari. Jadi seorang yang bertakwa, secara bahasa dia menjadikan tameng, benteng antara diri dia dengan apa yang dia takut. Misalnya seorang melihat ada musuh yang membawa panah, maka dia bawa tameng, apakah dari besi atau yang lainnya atau kulit, menghalangi dirinya dari apa yang dia takut. Maka kata beliau, taqwal abdi rabbahu, takwanya seorang hamba kepada Rabbnya, yaitu ayyaja'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min ghadabihi wa saqatihi wa yaqayatan fih min zalika bi fi'li ta'atihi wa jatinabi ma'asi. Oleh karena itu, takwanya seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia menjadikan antara dirinya dengan apa yang dia takuti, yaitu takut dari murka Allah, takut dari marah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penjaga. Dan penjaga ini bukan besi, bukan kekuatan, bukan harta, bukan pangkat dan jabatan, bukan kedudukan, bukan nama, bukan popularitas dan yang lainnya. Tetapi yang demikian itu kata beliau, bisi'li ta'atihi wajatina bima'asi, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mau tidur malam, kita introspeksi diri masing-masing, muhasabah masing-masing. Apakah dari pagi sampai sore, dari saya bangun sampai tidur kembali, saya sudah menjalankan ini, sebab-sebab bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini, ya, sebab-sebab yang akan menjadikan kita memiliki benteng dan tameng, penghalang antara murka Allah dengan badan kita, dengan roh kita, dari adab Allah subhanahu wa ta'ala, mulai adab kubur sampai adab neraka wali'adzubillah. Maka yang namakan takwa, kita taat kepada Allah, taat kepada Allah meliputi menjalankan perintahnya dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat ini, terlalu banyak orang yang melanggar. Nah, terlalu banyak orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat dia menjalani kehidupan ini, dan terkhususnya pada saat dia talabul ilm dan menuntut ilmu. Dia tidak bertakwa kepada Allah sehingga dia mendapatkan ilmu, akan tetapi tidak ada berkahnya. Oleh karena itu, sebagian orang Makassar bilang, ya, anggap baji singar tapi singar lampu. Ya. Dia dapat cahaya tapi cahaya Philips. Ya. Bukan cahaya iman. Ya. Dia dapatkan penerang tapi bukan penerang ilmu. Ya. Dia dapatkan ilmu tapi ilmu itu tidak ada asarnya, tidak ada pengaruh bagi dirinya. Ini dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmu itu menjadikan dia rendah dan hina di tengah-tengah masyarakat. Saya contohkan, kalau tukang becak tidak sholat itu biasa. Tapi kalau ustaz tidak sholat, terlambat saja sholat, kadang loh kok ustaz dicelah. Ayo. Walaupun dia tidak disampaikan celaan itu, tapi masih akan ternyata itu ustaz lebih parah daripada tukang becak. Tukang becak mendingan. Ayo. Lebih bagus. Karena dia ustaz. Nah, karena dia memiliki ilmu tapi dia tidak amalkan. Nah, ya. Dia tidak amalkan ilmu tersebut. Maka ini ketakwaannya, dia harus introspeksi kembali kepada dirinya. Nah. Maka kata beliau, "Wa alam anna taqwa ahyanan taqtarinu bil birri fa yuqal birrun wa taqwa kama fi qawlihi ta'ala." Terkadang dalam ayat atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang menggandengkan namanya takwa dengan albir, kebaikan. Dalam ayat Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa," dan saling tolong-menolongnya, saling membantulah dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi kalau disebutkan tersendiri, ya takwa lain maknanya. Disebutkan albir, kebaikan lain maknanya. Nah, maka kalau ditunggalkan, ya, yang namanya albir dalam ayat, dalam hadis, kalau ada perintah berbuat baiklah, tidak disebutkan takwa, ya, maka itu mencakup dua-duanya. Demikian juga kalau disebutkan takwa tersendiri, maka termasuk mencakup dua-duanya. Maka makna albir itu adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna takwa kalau disendirikan juga artinya meninggalkan neraka. Ya. Jadi dalam ayat ini, kalau wa ta'awanu 'alal birri, saling tolong menolonglah dalam kebaikan, artinya dalam menjalankan perintah. Wa taqwa, saling tolong menolonglah dalam bertakwaan, dalam meninggalkan neraka. Paham ya? Jadi kalau disebutkan bersamaan dalam ayat, maka maknanya dipisahkan. Artinya berbuat saling tolong menolonglah dalam kebaikan, artinya menjalankan perintah. Wattaqwa, saling tolong menolonglah dalam meninggalkan larangan. Yeah. Jadi ta'awan alal birri, saling tolong menolonglah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ta'awanu alat taqwa. Ya. Yeah. Saling tolong menolonglah supaya bisa meninggalkan larangan. Karena terkadang banyak sekali orang bisa menjalankan semua perintah Allah tapi meninggalkannya susah. Iya. Maka harus saling menolong, saling mengingatkan. Eh, itu larangan. Waduh, saya susah meninggalkannya. Maka mari kita berikan solusi dan jalan keluar supaya dia meninggalkan kesalahan tersebut. Apalagi dalam dakwah, sebagian duat itu dakwanya hanya amar ma'ruf saja. Ini hanya albir saja. Ta'awanu alal birri saja dalam menjalankan perintah. Dia tidak ada nahi munkar. Dia tidak ada dakwanya bagaimana seorang itu meninggalkan kemungkaran. Dan itu ada. Ya, kaum muslimin demikian. Kalau mau mengingatkan saudaranya jangan berbuat, oh jangan. Nanti dia marah sama kita. Ya. Kita suruh saja sholat, puasa, zakat, berbuat baik kepada orang tua, amanah. Ayo. Mau menyebutkan larangan? Oh, jangan. Oleh karena itu kalau ada dakwah, jangan berbuat syirik. jangan menyembah kuburan. Allah jangan, bahaya di sini, bahaya. Memecah kaum muslimin. Ya. Makanya dakwanya sepanjang hidup dia dari awal sampai akhir dakwanya enggak pernah ada nahi mungkar. Nah. Dan bagi mereka sudah ada insyaallah yang punya pengalaman. Ya. Yang sering ya mereka lakukan, tidak pernah melarang, tidak pernah mengingatkan dari kesalahan. Kalau mau mengingatkan seorang dari kekufuran, bid'ah dan khurafat, oh bahaya, ini akan memecah perpecahan kaum muslimin. Padahal usul dakwah itu adalah harus ada dua-duanya. Amar ma'rufnya dan nahi mungkarnya. Makanya kata para ulama, dari sahabat sampai ya tabi'in dan tabi'in mengingatkan senantiasa, araftu syarra la lisyarr walakin litawaqqi. Saya mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan itu, bukan untuk menjalankannya, tapi untuk meninggalkannya. Nah, maka ini harus kita ya paham. Hanya yang jadi masalah, terkadang seseorang melarang untuk melakukan sesuatu, dia tidak lihat situasi dan kondisi. Ya. Dia tidak lihat keadaan, tidak hikmah di dalam dakwanya. Saya contohkan, terkadang terjadi di daerah-daerah, masuk ke kampung yang mayoritas peminum ballo, ya, langsung juga dakwanya bukan amar ma'ruf tapi nahi mungkar. Akhirnya itu terjadi dahulu, tidak jadi khutbah, tidak jadi sholat Jumat karena khatibnya ditarik dari mimbar, disuruh pulang. Ya. Maka dalam melarang juga demikian, ada kaidahnya, ada dawabitnya. Bagaimana seorang berdakwah menyampaikan kebenaran, bagaimana seorang berdakwah melarang dari kemungkaran. Maka ini demikian nasihat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim." Ayat ini memiliki tiga fawaid. Ya. Tiga faedah. Yang pertama, Allah menyatakan yaj'al lakum furqana apabila kalian bertakwa kepada Allah. Allah akan menjadikan bagi kalian itu al-furqan, yang dengannya kamu bisa membedakan antara al-haq dengan kebatilan. Antara yang bermanfaat dan yang bermudarat. Maka seorang yang bertakwa, insyaallah dengannya dia akan bisa memisahkan antara al-haq dengan kebatilan, antara yang bermudarat dan yang bermanfaat. Wa hada yadkhulu fihi al-ilm bihaitsu yaftahu Allahu 'alal insan minal ulum ma la yaftah li ghairihi. Dan ini masuk ke dalamnya ilmu. Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memahamkan dia ilmu. Ya. Karena dia adalah perkara-perkara yang merupakan yang bermanfaat baginya, dan dia adalah al-haq. Di mana apabila seorang bertakwa kepada Allah, Allah akan membukakan baginya ilmu yang tidak dibukakan kepada orang lain. Nah, yang tidak dibukakan kepada orang lain. Oleh karena itu, Al-Imam Asy-Syafi'i ya pernah berkata, ya, syakautu ila waqi' su'a hifdzi. Saya pernah mengeluh datang kepada gurunya, kepada Waqi' Murabah, jeleknya hafalan saya. Ya. Tapi ini orang yang berusaha menghafal ya, bukan orang yang tidak menghafal kemudian jeleknya hafalan saya. Ini lain lagi. Walaupun dia bertakwa, kalau dia tidak berusaha, tidak akan hafal-hafal. Ini Al-Imam Asy-Syafi'i mengeluh. Beliau hafal Al-Quran sejak umur 7 tahun. Setelah itu hafal Muwatta Imam Malik, kitab gurunya. Itu pun mengeluh hafalannya. Maka kata beliau, fa arsyadani ila tarki al ma'asi. Maka beliau gurunya membimbing dia, menuntun dia untuk meninggalkan maksiat. Maka dengan takwa ini seorang akan dibimbing insyaallah akan menghafal, memahami, mengetahui apa yang diinginkan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kata beliau ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i ini, wa qala i'lam bi anna al-ilma nur, dan berkata gurunya, "Oke, ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yu'tahu asim. Dan nur Allah itu tidak akan datang kepada ahli maksiat. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya ada orang berilmu, akan tapi karena bukan dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat cahaya tapi cahaya lampu saja. Iya. Bukan cahaya ilmu. Iya. Bukan cahaya yang menerangi dia sehingga hidupnya di atas ilmu, di atas tuntunan ilmu. Ilmunya menyuruh dia ke kanan, dia ke kiri, kan jauh. Jadi cahaya itu tidak ada baginya. Maka kata beliau, tidak diragukan bahwasanya seorang mestinya setiap bertambah ilmunya, bertambah ma'rifahnya, bertambah pengetahuannya antara al-haq dengan kebatilan. Kata Syekh Al-Utsaimin, mestinya seorang yang bertambah ilmunya, dia semakin tahu ini hak, ini batil. Maka perlu dipertanyakan, kalau ada orang semakin berilmu, semakin sombong, congkak dan takabur, semakin tidak taat kepada Allah, maka ini bukan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia belum menjadikan benteng tameng antara diri dia dengan murka Allah. Karena dia berilmu, tapi murka Allah tetap datang kepadanya. Kalaupun seandainya dia dapat, tidak dapatkan di dunia, pasti dan pasti kita harus yakin dan yakin pasti di akhirat akan didapatkan. Kalau seorang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang seorang di dunia ini, kalau tidak ada yang bisa menghalanginya dari berbuat maksiat, dia tetap jalan. Dia punya prinsip, biarlah anjing senantiasa melolong, ya, kabilah tetap berlalu. Ya, biarlah orang lain pada menegur, yang penting dia tidak menghalangi saya. Karena dia menggunakan kekuatan, kekuasaan dia. Nah, ya, nama dia dan seterusnya. Maka ini waliyadubillah apabila terjadi kepada seorang yang berilmu. Maka kata beliau, ya, tidak diragukan lagi seorang mestinya semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah ma'rifahnya, semakin bertambah ya pembedanya antara al-haq dengan kebatilan, semakin dia bisa membedakan antara yang bermudarat dan yang bermanfaat. Wa kadzalika yadkhulu fihi ma yaftahullahu 'alal insan min al-fahm. Makanya masuk juga di sini kata beliau, Allah membuka kepada manusia ini pemahaman. Nah, di antara manfaat seorang yang bertakwa kepada Allah adalah dia akan faham. Karena kata Syekh Al-Utsaimin, at-taqwa sababun liquwatil fahmi. Iya. Takwa adalah sebab kuatnya pemahaman seorang. Ini kita arahkan kepada orang yang belajar, iya. Ya, orang yang menuntut ilmu, hadir majelis. Nah, serius untuk menuntut ilmu. Kalau ada orang menghadiri majelis tapi tidak serius, kemudian pulang saya tidak paham-paham. Gimana kamu paham, di belakang kamu cerita juga. Ya. Ustaznya ceramah, dia di belakang ceramah juga. Ya, khususnya ummahat. Ya, karena tidak dilihat. Ya. Terkadang ada majelis ummahat, ustaznya ceramah berbusa-busa sudah mulutnya, ternyata akhwatnya di belakang tidur. Tidur semua. Ya. Bukan sebahagian. Ya. Maka ini, kalau pulang jangan mengeluh, saya tidak paham ceramahnya ustaz. Mungkin ustaznya kurang bagus ya. Ya. Malah pulang hasilnya apa? Gibah ustaznya. Ya. Ya. Jadi ini, ya, ini selingan diarahkan kepada yang belajar. Jadi kalau ada santri yang rajin belajar, baru dia berlaku ini. Sakautu ila waqi. Saya mengeluh kepada guru saya. Dia membimbing saya supaya hafalan melengket, bagus. Tinggalkan maksiat karena kamu itu selalu sembunyi-sembunyi, ya, main game, nonton TV. Ya, lo enggak ada TV Ustaz, itu HP. Ya. Ya. Nah. Gimana mau lengket hafalan kamu kalau kamu belajar selingannya? Ya. TPI, SCTP, ya. Dan seterusnya. Maka bagaimana dia akan bisa menambah? Maka ini orang yang serius belajar salat, pemahamannya akan bertambah. Ya, pemahamannya akan bertambah. Dan kata beliau, yahsulu biha ziyadatul ilm, akan bertambah terus ilmunya. Fa inna katara, kata beliau, oleh karena itu kamu lihat dua orang yang menghafal ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya bisa mengeluarkan hukum, bisa mengambil istinbat secepat mungkin. Ya, dia bisa memahami ayat. Satunya tidak mampu walaupun satu. Ya. Oleh karena itu para ulama dahulu sampai bisa mengambil istinbat dari satu hadis ratusan istinbat, ratusan faedah. Kita baca hadis satu saja tidak faham. Nah, kadang sudah dijelaskan ustaz, ditanya ulang tidak faham. Ya. Maka ini kita introspeksi. Ya, kembali kepada ya diri kita masing-masing. Maka kata beliau, fattaqwa sababun li ziyadatil fahmi. Maka takwa sebab ya untuk menambah pemahaman. Menambah pemahaman agama. Wa yadkhulu fi dzalika aidan al-firasah anna Allah yu'til muttaqi firasatan yumayyizu biha hatta yubayyinan nas. Nah, sampai dengan takwa juga Allah memberikan firasat kepada seseorang sampai dengannya dia bisa ya secepat mungkin ya membedakan ya sesuatu di kalangan manusia. Nah, hanya firasat tidak bisa ya kita ya menjadikan dia dalil secara 100% kecuali kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, maka kata beliau, "Fami mujarradi ma yara al-insan ya'rif annahu kadhib aw shadiq." Dengan firasat ini ada seseorang. Ya. Jadi ini bukan ramalan ya. Makanya firasat tidak kadang tidak pasti benar. Terkadang seorang dengan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dia bisa mengetahui sekedar melihat orang itu ini pendusta, ini pembohong. Ya. Apalagi kalau disampaikan kabar, oh dia itu pendusta. Nah, au barrun au fajir, atau dia orang baik atau orang jelek. Hatta annahu rubbama yahkumu ala syakhs wa huwa lam yu'ashir. Terkadang dia menghukumi seseorang itu, ya bukan ramalan ya, dengan firasat. Dan orang yang bertakwa tidak menjadikan firasatnya itu sebagai hukum 100%. Kalau tukang ramal tidak, memang membentong begitu. Ya. Kalau orang bertakwa kepada Allah, memberikan firasat kepada seseorang, dia lihat paling sebatas dirinya sendiri. Wah, tidak bisa ini diajak muamalah orangnya. Ya. Nah, maka kata beliau, wa huwa lam yu'ashir, wa lam ya'rif anhu syai', dia tidak mengetahui sesuatu pun darinya. Bisababi ma'atahu Allahu minan firasah. Disebabkan karena Allah berikan kepada orang itu firasah. Hanya kalau orang yang bertakwa kepada Allah, bukan berarti 100%, mayoritas mereka tidak pernah ditipu oleh orang. Bukan 100%, tapi dia bisa melihat orang ini dari gelagatnya. Nah, karena dia bisa paham. Ya. Sekali lagi, ini bukan ilmu perdukungan. Nah, kemudian faedah yang kedua dari ayat ini. Yukaffir ankum sayyiatikum. Allah akan menghapus dosa-dosa kamu. Nah, wa takfiru sayyiat yakunu bil amal as-salihah. Dan penghapus dosa ini terjadi dengan ya amalan-amalan saleh. Nah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan kaffaratun lima bainahuma majtunibatil kaba'ir. Salat lima waktu, salat Jumat, puasa Ramadan, nah itu penghapus dosa di antara keduanya selama ditinggalkan dosa-dosa besar. Jadi yang terhapus dosanya dengan salat Jumat, dengan Ramadan itu adalah apa? Dosa-dosa kecil. Bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar itu hapus dengan taubat. Nah, oleh karena itu kita harus belajar menuntut ilmunya mana dosa kecil dan mana dosa besar. Saya contohkan dosa besar yang orang menganggap remeh adalah dusta, bohong, ghibah, tidak amanah, namam. Semua ini dosa besar, tidak akan diterima tobatnya kecuali dengan tobat betul-betul kepada Allah. Tidak hapus dengan puasa. Iya. Tidak hapus dengan salat lima waktu, dengan Ramadan. Maka seorang betul-betul harus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, yang terakhir adalah wa yaghfir lakum. Allah akan mengampuni kamu. Yaitu kata Syekh, bi ayyusirakum lil istighfar wa taubah. Yaitu Allah akan memudahkan kamu untuk beristighfar dan taubat. Karena ini adalah nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang tahu dosa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus senantiasa isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang berdosa bisa taubat secepatnya kepada Allah. Jangan dipahami ikhwan, ini kesalahpahaman juga. Kalau sudah ngaji itu sudah orang taubat. sudah hadir di majelis galangan, sudah majelis baju rupa, sudah majelis ilmu, sudah tobat. Padahal amalan sebelum dia ngaji tetap berjalan istiqomah. Misalnya dia penipu, tetap penipu. Ya. Belum tobat dari tipuannya, dia baru tobat dari menyembah kuburan. Ya. Karena dia penyembah kuburan. Jadi sebagian orang memahami tobat itu hanya tobat dari syirik saja. Nah, maka ini Allah akan membantu dan menolong seorang untuk taubat semaksimal mungkin. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, yang betul-betul, bukan taubat sambal. Tahu taubat sambal ya? Ya, banyak orang yang bertobat karena kebetulan dia makan sama orang Padang. Ya, orang Padang itu sambalnya ya, biskal ya. Sampai orang yang tidak biasa, ah, tobat, tobat. Ternyata besok sampai rumah cari lagi sambal. Ya, yang agak ringan. Jadi mungkin tadi ya agak pedas. Ini seperti pelaku dosa yang ringan-ringan aja lah. Ya, kemarin kan syirik, sekarang kan bukan syirik. Tidak apa-apa dulu. Ya. Maka tobatnya belum 100%. Maka ini, ya, orang yang tidak ditolong, tidak dibantu oleh Allah. Dan pertolongan Allah adalah dengan takwa. Makanya dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah. Apabila kalian bertakwa, Allah akan menjadikan kamu itu bisa membedakan al-haq dengan kebatilan. Allah akan menghapus dosa-dosa kamu, dosa-dosa kecil. Dan Allah akan membantu kamu ya untuk senantiasa istighfar kepada Allah. Bukan berarti Allah langsung mengampuni. Artinya di sini kata Syekh, Allah akan memudahkan kamu untuk istighfar. Ya, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang seorang harus miliki pada saat menuntut ilmu, ya, ini penting ya, bagi orang yang hadir majelis ilmu ya, khususnya mereka yang belajar nyantri lebih khusus lagi, yaitu al-mutabarah ya. Al-mutabarah wal-istimrar, yakni tekun dan terus menerus dalam menuntut ilmu ya. Maka ini ya, seorang harus, kata beliau, mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengetahui ilmu tersebut dan bersabar di atasnya. Ya, wa yahtafidz bihi ba'da tahsili, dan dia menjaganya setelah dia tahu ilmu tersebut. Ya, misalnya seorang yang menghafal, dia hafal ya. Berusaha menghafal. Misalnya dia dua orang, temannya membaca dua kali dia sudah hafal. Dia sudah baca tiga kali belum hafal, dia mundur. Ini teman saya dua kali baca sudah hafal. Saya ini sudah 10 kali tidak hafal. Jangan mundur, ini tidak mutabar namanya. Tidak istimrar. Nah, maka seorang, kata beliau, harus istihad. Ya. Serius dalam menuntut ilmu. Ya. Karena kata beliau di sini, ilmu itu tidak didapatkan dengan rahatil jisim. Dengan ya santai-santainya badannya, jasadnya. Dan ini kadang terjadi. Ada ikhwan mau hadir majelis, ya. Kalau majelis itu ada di kampungnya, kalau tidak ada di kampungnya ya tidak taklim juga. Ya. Anggaplah kalau tidak ada majelis di Petarani, dia tinggal di jalan Petarani, tidak hadir majelis. Ya. Ini tidak ada mutabarah, tidak ada usaha untuk menghadiri majelis terkecuali ada alasan syar'i. Nah, ya. Maka kata beliau, fayasluk al-muta'allim jami'at turuq. Al-musil ilal ilm wa huwa musabun ala dhalik. Maka hendaklah seseorang itu menempuh segala cara ya, seluruh cara untuk sampai kepada ilmu tersebut. Dan walaupun dia tidak paham, tetap dapat pahala ya. Tetap dia mendapatkan pahala. Jangan nanti berhasil ya, baru dianggap mendapatkan pahala. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan," nah, dalam hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, apakah perjalanan hakiki, betul-betul dia menempuh perjalanan seperti pada zaman dahulu para sahabat rawi hadis menempuh perjalanan sampai 3 bulan jalan kaki atau naik kendaraan untuk mendapatkan satu hadis. Ini makna apa? Hissi, perjalanan hissi, menempuh perjalanan. Bukan naik kendaraan, atau sekarang naik motor atau naik mobil atau naik pesawat. Nah, maka Allah akan memudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Tapi tentunya tadi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mendapatkan ilmu tapi tidak dengan takwa, malah semakin mudah dia masuk ke dalam neraka waliyadu billah. Perjalanan hissi atau perjalanan maknawi. Ya, dijelaskan oleh Ibnu Rajab, hadiri misalnya walaupun dekat, ya. Kita menempuh perjalanan, ya, bertanya, itu jalan. Ya. Kebetulan kita dekat dengan ustaz supaya paham, ya, bertanya. Kalau tidak paham, jangan diam saja. Sebagian orang tidak mendapatkan ilmu karena sifat malunya lebih berkuasa. Nah, dia tidak pernah mau bertanya. Atau ada juga tidak mau bertanya karena gengsi. Ini penyakit. Ya, gengsinya tinggi. Sorry ya, dia teman saya, sama-sama seangkatan. Masa saya mau tanya sama dia? Atau sebagian orang tidak mau bertanya karena dia orang baru taklim. Masa saya mau tanya? Saya sudah 5 tahun taklim, dia baru 1 tahun. Padahal dia tidak tahu. Dia sudah ada sangkaannya sama temannya. Kira-kira yang dia tahu karena baru hadir dari majelis. Ya. Maka ilmu itu kita ambil dari siapapun juga, terkecuali yang dilarang oleh para ulama. Nah, ahlul bid'ah dan teman-temannya. Nah, baik. Jadi al-mutabarah. Saya contohkan di sini. Ya. Naam. Ada seorang ulama, ya, yang serius, ya, dalam menuntut ilmu. Nah, dalam menuntut ilmu, ya, dikatakan oleh Syekh Nasir As-Sa'di, dikisahkan oleh beliau di sini. Bahwasanya disebutkan bahwasanya Al-Kisai ahli nahwu, seorang imam ahli Kufah dalam nahwu, dia menuntut ilmu, kemudian dia tidak bisa pahami ilmu nahwu. Sampai ilmu nahwu sendiri itu orang Arab lari karena susahnya. Bagi yang tidak paham. Ya. Penuntut ilmu, orang Arab, nahwu dan sharaf itu lari. Ya. Padahal dia tahu bahasa Arab. Sampai orang Arab itu terkadang diajar oleh orang Indonesia. Dan orang Indonesia itu lebih paham nahwu dan sharaf. Ya. Lebih paham nahwu dan sharaf. Ya. Jadi saya ingat, ya, misalkan bukan ya. Ya, beliau hafizahullah Zulkarnain, satu diaman. Murid-muridnya saya sama-sama keterima di Jamiah Islamiyah, ketemu saya. Arafta Syekhi? Nah, dia bilang, kau tahu Syekh saya? Ya. Siapa? Ya, orang Sulawesi sana katanya, bahasa Arab. Siapa? Zulkarnain. Dia guru saya nahwu dan sharaf di Yaman. Ya. Pada waktu itu. Nah, pada tahun 98 sebelumnya. Ya. Satu diaman. Jadi banyak orang Arab diajar oleh orang asing. Ini susahnya ini Imam Kasai nusyaidnya. Annahu talaba ilman nahwi falam yatamakkan wa fi yaumin minan ayyam. Sampai pada suatu hari dia melihat satu ekor apa? Dia melihat segerombol semut atau satu semut. Semut ini mengangkat apa? Makanan. Ya. Nah, kita biasa saksikan semut itu. Berusaha. Kata beliau, dia naik ke dinding. Semut mengangkat makanan ke dinding. Setiap naik sedikit jatuh lagi. Semutnya berpuluh-puluh kali dia perhatikan. Ya? Naik jatuh. Terus demikian. Sampai dia ikuti. Tidak bosan-bosannya juga dia ikuti itu semut. Ya? Sampai berhasil melewati rintangan. Ya. Sampai dia berhasil mengangkat makanannya itu sampai ke sarangnya. Ya. Dia sudah tenang. Mungkin semutnya itu alhamdulillah. Ya, bertasbih kepada Allah. Nah, bersyukur kepada Allah. Ya, maka dari ini kata beliau, berkata Al-Kasai, ini coba semut berusaha sampai ke tujuan. Maka beliau serius juga demikian. Setiap tidak paham, tanya, berusaha bagaimana supaya dia paham sampai dia jadi imam dalam nahwu. Digunakan kitab-kitabnya oleh para ulama dalam pelajaran nahwu. Oleh karena itu, hendaklah seorang talibul ilmu serius. Nah, ya, apa kata talibul ilmu yang formal, yang kuliah misalnya, ya, maksudnya ini ilmu syar'i, ya. Nah, syariat. Nah, walaupun tidak dipungkiri manfaat ilmu duniawi. Nah, demikian juga Ya, dia juga butuh keseriusan. Oleh karena itu, kalau kita serius dalam ilmu dunia, ya, kenapa kita tidak serius dalam ilmu agama yang pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau, hendaklah kita jangan putus asa dan tidak menutup pintu kebaikan. Maka hendaklah kita jangan putus asa, akan tapi kita optimis. Ya. Kita optimis, ini tafaul, bukan tasyaum. Kemudian ya, yang ketiga adalah al-hifz, berusaha menghafal. Dan nah, insyaallah kita sudah paham, ya, ilmu itu adalah ya, apa yang kita hafal. Nah, apa yang kita hafal, maka seorang thalabul ilmi berusaha untuk menghafal. Nah, dan menghafal ini ya, at-ta'amuk dalam ilmu itu adalah asalnya adalah hukum fardu, hukum kifayah, hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, tidak bukan fardu ain, akan tapi memahami perkara-perkara yang dengannya kita bisa menjalankan agama kita itu adalah fardu ain, walaupun kita tidak hafal dalilnya. Saya contohkan para pedagang, ya, jangan antum diam dari mengetahui bagaimana hukum jual beli. Wajib ain bagi antum memahami sedetail-detailnya hukum jual beli. Nah, karena antum menjalankan kesehariannya. Karena sebahagian waliyadzubillah seorang karena tidak bertakwa kepada Allah, karena untung saja yang dia kejar, sudah muamalah ribawi dia lakukan. Sikat sana, ya. Dia tidak peduli lagi teman. Zalim sana, khianat sana, tipu sini. Taklim sana sini juga. Ya. Ini dia tidak ilmu. Hukum jual beli meringankan padahal dia berada pada ribawi. Nah, muamalahnya juga dengan manusia. Dia harus perhatikan, dia harus ilmui walaupun tidak hafal dalilnya. Seorang yang mau haji harus mengilmui walaupun tidak hafal dalilnya. Nah, sebagian orang ya menuntut ilmu dia tidak paham. Nah, maka wajib bagi seorang, nah, apalagi bagi seorang yang ingin menyampaikan ilmu, dia harus berusaha untuk menghafalnya. Kemudian yang terakhir adalah mulazamatul ulama, seorang iltizam dengan ulama. Nah, seorang iltizam belajar pada seorang syekh. Nah, dari ini jangan dipahami ikhwanul fiddin syekh yang kibar. Nah, ini bisa kita kecilkan ustaz karena kesalahan ikhwan, ya, yang mau menuntut ilmu tidak mau menuntut ilmu kalau tidak ke Yaman, tidak ke Madinah, sehingga tidak pernah hadir majelis taklim selama di Indonesia karena yang ajar teman-temannya angkatan saya, bahkan saya yang tunjukkan dia sehingga dia jadi ustaz, sehingga tidak mau hadir di majelis temannya karena dia lebih duluan taklim daripada ustaznya yang sekarang. Ini kesalahan. Akhirnya dia tidak pernah keluar, semangatnya tinggi menuntut ilmu, menuntut ilmu, saya kumpul uang mau ke Yaman, ya. Karena tidak ada lagi kesempatan ke Madinah karena jasanya sudah 10 tahun lalu, syaratnya 5 tahun saja. Nah, umurnya juga sudah 35 tahun, sudah 40 tahun, umur hanya 25. Ini mereka terjadi, ya, kesalahpahaman. Jadi maksudnya di sini yang mengajar, kalau di pesantren jangan mau belajar sama ustadz kibarnya. Ya, mau belajar jurumia cari ustaz, ya, tidak mau kalau tidak sama syekh. Seperti ikhwan misalnya, kalau yang belajar di Yaman, kalau dia mau tunggu diajar, oh, kalau sekarang saya aja, kalau dulu saya mukbil, dia tidak belajar. Saya mukbil hanya maghrib isya, ya, nah, atau waktu-waktu yang lain, dan setengah jam saja sedikit. Ya. Kalau dia mau belajar sama Syekh Mukbil, dia mestinya konsisten di Indonesia ini, dia harus pulang. Waduh, saya tidak dapat Syekh, tidak diajar oleh Syekh. Makanya tidak sedikit, ya. Yang jelas ada, sampai di sana hanya berapa bulan pulang, karena tidak mau belajar sama teman-temannya, karena Syekh anjurkan belajar sama si pulang. Jadi ikhwah kita itu, saudara-saudara kita yang belajar di Yaman, kebanyakannya belajar sama orang Indonesia sendiri, apalagi yang belum paham bahasa Arab. Ya. Karena dia tidak bisa diajar oleh orang Arab, karena orang Arab pengantarnya apa? Bahasa Arab. Ya. Bukan pengantarnya bahasa Indonesia. Maka ini juga kesalahpahaman bagi ikhwah talabul ilm. sampai sekarang tidak mau dia belajar serius sama seorang, padahal ada semangatnya, hanya karena salah memahami syekh ini. Siapa yang dimaksud syekh? Saya sini guru, ya, yang bisa membimbing antum. Misalnya belum tahu, ya, hukum jurmiyah misalnya, belajar sama dia yang sudah belajar. Maka kalau tidak bisa belajar langsung sama syekh, belajar sama yang pernah belajar sama syekh. Nah, kan tetap demikian. Hanya tentunya tetap beda. Kita belajar sama syekh karena syekh masya Allah akhlaknya, muamalahnya. Kadang kita malas belajar sama seorang ustaz karena ustaznya gimana ya? Saya mau dengar nasihatnya, dia sendiri begitu. Jangan mencuri, tapi dia mencuri. Kadang ini juga tidak, tapi tidak boleh seorang terhalangi dari menuntut ilmu karena dia lihat akhlak ustaznya salah. Bahkan seorang thalib ilmu harus diam dari menceritakan aib daripada ustaznya. Nah, atau gurunya, apalagi kalau sama santri. Sebagian santri itu waktu bombe. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara dia temannya berbuat salah atau mungkin dia berbuat kepada dia. Akhirnya kemarin belajar nahwu sama dia, enggak mau lagi karena guru saya kok begitu. Nah. Dan itu terjadi di Yaman. Ya. Belajar nahwu sudah 3 bulan sama dia. Ya, ada cekcok sedikit ya sudah. Dia enggak belajar berbulan-bulan dan dia sembunyikan. Kenapa enggak belajar? Ternyata teman curhatnya cerita, aduh guru saya. Aduh, enggak beres guru saya. Ini juga kesalahan. Nah, ya. Walaupun tidak dipungkiri tentunya seorang ya murid itu pasti akan lebih semangat belajar pada guru yang betul-betul akhlaknya, akidahnya, muamalahnya dia lihat baik. Nah, makanya terkadang seorang itu ya bisa dapatkan hidayah bukan dari ilmunya, tapi dia lihat akhlak muamalah gurunya. Nah. Maka kata beliau di sini, hendaklah seseorang ya belajar ya pada orang yang dia tahu ilmunya. Nah, dia bisa mengajar dia dan menuntun dia. Maka kata beliau, wa yasta'in bima katabu fi kutubihim. Dan dengan syekh itu dia akan minta bantuan untuk dia bisa memahami apa yang ada dalam kitab-kitab mereka. Karena ini membantu. Makanya kesalahan orang belajar diantaranya karena tidak berguru, itu secara otodidak saja, itu salahnya lebih banyak daripada besar benarnya. Ya. Makanya dikatakan mangkana daliluhu kitabuhu faqata'uhu aktsar min sawabi. Barang siapa dalilnya, penuntunnya, pembimbingnya, guide-nya itu adalah kitabnya saja, maka kesalahannya itu lebih banyak daripada benarnya. Ya. Dan ini banyak orang demikian. Bahkan dia sudah sombong dan takabur. Ya. Tidak, kalau ke Saudi tidak mau menemui ulama karena sombong dan takaburnya, dia lebih hebat. Ya. Ahlul hadis di Jakarta. Ya. Nah. Mengapa ahlul hadis? Kalau ke sana tidak mau menemui ulama. Kalau ditanya kenapa? Aduh sibuk. Syekhnya tidak bisa ditemui. Padahal kita teliti tidak pernah dia berusaha menemui ulama. Karena dia sombong dan takabur karena kehebatannya. Belajar sendiri. Nah. Ini karena kesalahan. Dan dikisahkan oleh para ulama. Seorang mati gara-gara baca sendiri. Ya. Seorang baca hadis apa al-habbatu sauda da'un likulli dawa'un likulli da. Oh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habbat sauda itu obat segala penyakit. Ini bukan iklan bagi pedagang ya. Ya. Syahidnya di sini apa? Dia baca al-hayya sauda. Apa al-hayya? Ular hitam. Akhirnya dia pergi cari ular karena dia pahami hadis. Karena dia mengandalkan kekuatan ya, pemahamannya, cari ular hitam makan dia mati, bukan sembuh tapi apa, mampus. Nah, maka antum belajar jangan mengandalkan pemahaman sendiri, butuh bimbingan ya. Jangan sombong dan takabur walaupun teman sendiri karena dia mungkin lebih rajin taklim dan seterusnya. Dan jangan pilih-pilih bertanya kepada siapa. Yang dilarang pilih-pilih itu kalau dia bertanya fatwa, kalau dia tala'ub main-main dengan fatwa, dia hanya mau melihat pendapatnya ustaz ini apa, yang mana lebih hebat, yang mana lebih jago, ini salah. Nah, makanya diantara kesalahan seorang bertanya itu ya, padahal dia baru pemula, baru ini bertanya, berguru kepada guru nahwunya 10, bagaimana tidak bingung. guru fikihnya 10. Ya, bagaimana tidak bingung? Karena guru satu tentu ada khilaf. Padahal dia baru menuntut ilmu. Nah, maka ikhwan fil din, ini 4 perkara yang sebelum kita belajar harus kita ingat. Nah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serius pada saat thalabul ilm, kemudian menghafal, berusaha menghafal. Para ulama, Imam Malik itu ada riwayat menyatakan, saya tidak lewat satu ayat pada saat menghafal kecuali setelah baca 100 kali. Saya berusaha menghafal, tidak lewat satu ayat kecuali baca 100 kali. Kalau orang sekarang kalau sudah hafal satu kali ya sudah. Padahal itu mengulang-ulang, mengokohkan. Diulang-ulang saja, kalau bukan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan hilang. Nah, kemudian selanjutnya adalah beliau menyatakan turut ya cara bagaimana seorang bisa mendapatkan ilmu. Nah, kata beliau, telah dimaklumi dan telah difahami bahwasanya seseorang yang ingin sampai kepada suatu tujuan harus dia mengetahui jalan. Ya. Harus dia menempuh perjalanan. Ya. Kalau mau dekat, tanya juga orang yang sudah pengalaman dari jalan pintas. Ya. Tapi jangan seperti orang khawarij, jalan pintas masuk surga. Apa jalan pintas masuk surga? Ya, bom bunuh diri. Nah, itu menurut dia jalan pintas masuk surga, padahal jalan pintas masuk neraka. Na'udzubillah. Akan tapi bukan berarti pasti masuk neraka mereka ya. Ya. Kalau dia tidak kafir, ya mungkin saja juga dia diampuni selama dia bukan pelaku kekufuran. Nah, yang pasti masuk neraka itu ya penyembah kuburan kalau tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jalan menuju neraka. Oleh karena itu kata Syekh, wa idza ta'addada at-turuq fa innahu yabhas an aqrabaha wa aysariha. Apabila jalan itu ya banyak, maka dia cari mana yang lebih dekat dan mana yang lebih mudah. Ya, seperti kita mau anggaplah dari sini yang belum tahu PKG ya, Pondok Tandur sana. Ya, biasanya dia jalan umum ya, maka dia tanya yang tahu mana jalan pintas dan bagus mulus ya. Maka demikian juga ilmu ini ya. Ada metode-metode, cara-cara sendiri yang kita harus banyak bertanya, dan ini tidak cukup dengan majelis ini ya. Ingat ya, tanya orang yang pengalaman ya. Ini sebagai mukaddimah saja ya. Sebagai mukaddimah bagaimana seorang yang ingin belajar serius, apalagi yang sudah ada niatnya mau ingin nyantri misalnya ya. Walaupun sudah menikah ya, mungkin ada yang mau nyantri dulu 1 tahun 2 tahun ya, sepakat dengan ibu rumah tangganya. Nah, kesepakatan ya, jangan tidak kesepakatan ya. Kemudian ya, tanya kepada yang ya banyak tahu. Nah, walidzalik kata beliau, kana minal muhim, di antara yang penting bagi seorang thalibul ilm, dia bangun ya caranya menuntut ilmu itu di atas usul ya. Di atas usul, harus usulnya ya. Maka tukang batu tidak perlu ditanya. Tukang batu itu kalau bangun rumah apanya dulu? Pondasinya ya. Maka yang mau bangun rumah, yang mau coba-coba, tanya tukang batu ya. Nah, pasti ditunjukkan apa? Bangun pondasi dulu pak ya. Karena kebetulan dia ABRI, tentara. Kalau tentara dahulu pada zaman Soeharto ya, Presiden Soeharto itu ABRI masuk desa ya, ABRI yang bangun rumah sakit, bangun sekolah, sehingga dia pensiun jadi ABRI bisa bangun rumahnya sendiri. Nah, jadi usulnya dulu. Maka dia jangan ya takabbat kata beliau, khabta aswa, jangan dia berjalan seperti orang berjalan di tengah malam gulita tidak ada lampu ya, raba-raba saja. Pokoknya bagaimana caranya keluar dari hutan, akhirnya tidak pernah keluar ya. Dia meraba-raba saja, oh, mungkin ini, mungkin ini. Maka kata beliau, ya famallam yutkin al-usula hurimal wusul. Maka barang siapa yang tidak mutkin memahami usul, diharamkan dia, artinya tidak akan sampai susah-susah untuk memahami. Ya. Jadi kalau tidak paham usulnya, usul ilmu itu, maka dia tidak akan paham ilmu itu. Anggaplah ilmu tauhid, harus paham usulnya. Ya. Nah, ilmu mawaris atau paham ada kaidahnya. Belajar yang usul-usul, jangan langsung ya. Ya, ya seperti kesalahan seorang membaca buku, langsung lihat daftar isi saja. Mana yang dia suka baca. Padahal muqaddimah penting-penting untuk dibaca. Usul. Ya. Ya seperti tadi, dia belum paham 100% usul akidah. Salah satu usul, bahkan dikatakan usul, salah satu usul, tiga usul. Sudah disebutkan lagi judulnya tiga usul, tidak pernah dia pelajari dengan baik. Ditanya bagaimana itu, takut kepada jin kufur atau tidak. Gimana ya? Tanya ustaz. Kamu taklim berapa? 10 tahun. 10 tahun, belum paham salah satu usul. Nah, qawaidul arba'ah. Nah, makanya para ulama itu di mana-mana tidak kosong doanya dari salah satu usul qawaidul arba'ah. Nah, kitabut tauhid, al-aqidah wasithiyah. Nah. Semangat seorang kalau langsung, wah ini judulnya seru. Wah. Judulnya saja dia lihat, waduh, bagaimana? Ya. Sebagian orang demikian. Kalau judulnya menarik, masyaallah. Tapi kalau taklim salah satu usul. Aduh, ada kegiatan besok enggak ya? Ya. Ini kesalahan. Makanya usul, ya. Maka barang siapa yang tidak paham usul, dia tidak sampai. Itu orang bangun rumah, kalau tidak bagus fondasinya, untuk apa bagus interiornya, eksteriornya bagus dalam, sehingga sudah masyaallah indah gentengnya, genteng keramik yang harus ya bagus, ternyata baru setengah gentengnya roboh. Ya. Nah, maka ya kata beliau ya dikatakan ya harus usul dulu. Fal usul kata beliau al ilmu wal masail furu'. Usul ini adalah itulah ilmunya, masailnya itu cabangnya. Ya. Seorang tanya sana tanya sini, bagaimana mau paham kalau tidak tahu usul? Ya. Nah, maka kata beliau di sini al-masail itu cabangnya, furu'nya, ka asli syajarah, seperti pohon, pokok-pohon, wa afsanu. Jadi asalnya pohonnya, ya, cabang-cabangnya itu masailnya. Naam. Idza lam takun al-afsan ala aslin jayyid fa innaha tabzul wa tahlik. Maka apabila cabang-cabang itu yang berisi daun apa semuanya tidak bagus, pohonnya itu akan habis. Ya, apalagi kalau sudah mati pohonnya, pasti berguguran dahan-dahannya, daunnya. Demikian orang thalabul ilm, tidak kuat usulnya, sudah 5 tahun futur, maka harus ditanya. Ya. Karena tidak kuat usulnya, maka orang yang jauh dari ilmu walaupun bagaimanapun juga, waliyadzubillah, terkadang usulnya yang tidak kuat. Maka kata beliau di sini, ya, lakin ma hiya al-usul. Akan tapi apa itu yang dimaksud al-usul? Apakah itu dalil yang sahih atau qawaid ad-dawabit atau kedua-duanya? Maka kata beliau di sini adalah usul itu adalah adillah minal kitabi was sunnah. Ya. Belajar kitab dan sunnah. Ya. Inilah kerancuan ahlul bid'ah. Ketidakkokohan mereka di atas agama karena bukan mempelajari Al-Qur'an dan sunnah. Al-Qur'an dan sunnah itu hanya sebagai hiasan. Ya. Jadi dia sudah punya kawaid tersendiri, dawabit tersendiri. Kemudian baru cari dalil. Nah, baru cari dalil. Kemudian kata beliau wal qawaid ad-dawabit al-ma'khudha min at-tatabbu' wal istiqra' min al-kitab wa sunnah. Maka dawabit, qawaid, metode-metode ya dalam ilmu ini itu diambil dari Al-Qur'an dan sunnah. Maka seorang yang menentukan kawaid, dawabit, usul, tapi bukan dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu tidak akan bertahan lama. Ya. Seperti ahlul bid'ah, dia menetapkan dulu usul. Ya. Misalnya pelaku dosa besar itu apa? Usulnya apa? Kaidahnya pelaku dosa besar kafir. Jadi dia sudah punya usul. Baru cari Al-Quran. Wah ini dalilnya. Coba lihat. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Ah, ini dalilnya cuma. Barang siapa yang membunuh ya, seorang mukmin yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka dia akan masuk neraka khalidan fiha, kekal selama-lamanya. Artinya apa? Sama dengan orang kafir. Maka barang siapa yang membunuh ya, maka dia apa? Kafir. Jadi menetapkan dulu apa? Usul, dawabit, kawaid, pemahaman kemudian cari Al-Quran. Nah, ini dalilnya semoga. Nih, coba lihat nih. Wahai Ahlu Sunnah yang dalilnya ini. Padahal dia yang tidak faham usul. Bagaimana kaidah doa-doa mengkafirkan seorang itu kafir? Apa makna ayat itu? Ya, apa makna memahami dalil itu? Ya. Ini tidak faham. Sehingga kalau kalah debat sama Ahlul Haq, dia cari lagi, mengelak lagi. Karena dia tidak punya dawabi. Nah, tidak punya usul. Dalil yang dimaksud dalam ayat ini khalidan muta. Khalidan fiha, kekal dalamnya, ini mukusan tawila. Lama dia di dalam. Ya, akar kekal dalam neraka itu hanya orang kafir, orang musyrik. Adapun orang membunuh itu tidak kafir. Karena tidak paham kapan seorang itu dikafirkan, kapan tidak. Nah, maka saya contohkan seperti orang yang minta saran, gimana ini? Saya ini bagus tidak ke Jakarta atau tidak ya? Ada yang mau lakukan begini. Dia pergi bertanya, tiket tinggal beberapa jam lagi berangkat pesawat. Nah, mana dia ikuti? Saran apa aku tunjuk? Kaidah yang dia sudah tetapkan, kaidahnya sudah di kantong. Saya harus berangkat jam sekian. Dia datang ke kita, dia mau berangkat malam jam 7. Dia datang jam 3 sore. Modus juga yang mau mengantar ke bandara sudah ada di depan. Baru minta saran, gimana ini? Dapat saran? Dia cari saran, kamu ke Jakarta nih, coba lihat tuh. Dia menganjurkan saya ke Jakarta. Tapi kalau ada yang mereka, enggak usah kan, bahaya, ada bahaya kalau ini menghadiri ini. Dia tolak saran jangan ke Jakarta. Padahal saran jangan ke Jakarta ini lebih bermanfaat karena dia mau ke sana mau bunuh diri. Ya. Saran kalian jangan ke Jakarta. Berapa tiketnya? 25 juta PP jangan ke Jakarta. Tapi dia cari lagi enggak yang apa usul yang lain. Nah, bagusnya ke Jakarta saja kan banyak yang lain. Ya, kan belum tentu terjadi. Akhirnya dia ikuti karena ini yang lebih cocok apa? Tiketnya. Ya. Nah, ini lebih cocok karena kalau saya tidak berangkat rugi. Jadi kan ahlul bidah, dia cari Al-Quran, dia pilih-pilih. Ini kan juga kesalahan seorang yang cari fatwa, pilih-pilih syekh. Dia pilih-pilih syekh itu, banyak tanya syekh, dia ternyata dia sudah punya pegangan, ini harus saya lakukan. Akhirnya cari fatwa yang cocok dengan apa yang dia pikirkan, padahal yang dia pikirkan itu tidak benar. Kebetulan dapat syekh yang mendukung kaidahnya, maka ini kekeliruan. Nah, maka ini ikhwan fil din harus kita pahami. Maka usul di sini adalah Al-Quran dan Sunnah, kemudian qawaid dan dawabit itu diambil bukan dari kantong sendiri, tapi diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi qawaid itu misalnya pelaku dosa besar kafir itu dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari sendiri. Nah. Maka kata beliau, ya, harus kita pahami apa yang dimaksud dengan usul. Seperti di sini kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan kalian itu dalam agama ini kesusahan. Maka ini kaidah, dawabi, harus kita pahami. Maka kalau ada perkara agama yang susah, kembali ke usul. Allah tidak mencari apa? Kesusahan. Sebagian orang pokoknya haram. Bagaimanapun haramnya, kembali kepada ini. Misalnya di tengah hutan kita tidak ada makanan, mampus kita kalau tidak makan. Kebetulan ada daging, bangkai, babi lagi. Kembali kepada usul. Allah tidak menjadi apa? Haram. Dalil yang lain ada, membolehkan baru darurat. Ya. Jadi jangan kita pahami ilmu langsung, kita kembali kepada usul. Makanya ikhwah, akhwat, dahulu karena belum paham usul dengan baik, ya, pulang ke rumah langsung turunkan gambar Presiden Soeharto, Adam Malik, apa semua, digambar. Pokoknya ilmunya ada haram gambar. Padahal ini masail. Ya. Berapa perkara yang harus kita tempat melakukan itu, kita lihat kapan kita lakukan. Akhirnya pulang orang tuanya dari kantor, lo mana Presiden kita? Ya. Lo ini mana foto saya di Arafah? Ini foto ini dulu 7 juta ini baru dapat foto ini. Yang sekarang 40 juta baru orang bisa foto di Arafah. Ya. Hilang semua. Akhirnya apa? Gara-gara itu dia tidak boleh lagi taklim. Ajaran sesat kamu. Ya. Sampai dahulu di SMA 3 ada orang tua datang. Ini diajarkan anak saya di sini mengkafirkan kami di rumah, kafir semua. Ya. Tidak ada yang Islam. Ya. Karena tidak paham usul. Padahal semangatnya masya Allah, silabus sedikit sudah selesai, murabbinya sudah ganti-ganti, bahkan yayasannya juga sudah ganti. Ya, kan anda paham usul. Ya, keluar kuliah, pokoknya baca fatwa, keluar kuliah, keluar sekolah, semua selesai. Tidak paham usul. Ini salah satu contoh. Nah, perintah juga, idza amartukum, kata Rasulullah, fa'tu minhu mastata'tum. Apabila saya perintah kalian, datangi. Perintah itu sesuai dengan kemampuan. Ini usul. Coba lihat. Ini usul dalam menjalankan agama. Sesuai dengan kemampuan. Tapi jangan juga pahami dengan pemahaman sendiri. Tanya para ulama, bagaimana maksudnya? Nah, di sini juga dia pahami usul, salah paham. Ya, bertakwa kepada Allah, jalankan sesuai dengan kemampuan. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Kamu berhenti mencuri, aduh saya belum mampu berhenti. Kamu berhenti berzina, aduh saya belum mampu. Karena dia tidak paham usul. Apa maksud daripada ini? Fat idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila saya perintah kamu. Ini apa perintah? Bukan idza nahaitukum. Bukan kalau saya larang. Kalau mencuri kan apa? Larangan. Ya. Kalau orang salah paham lagi ayat, fattaqullaha mastata'tum. Dia kembaliin ke makna tadi. Apa makna takwa? Meninggalkan larangan. Loh, tadi kamu berarti tidak paham. Itu kalau disebutkan dalam ayat dua-duanya, albir wa taqwa. Tapi ini dalam ayat apa? Satu saja, fattaqullah. Tidak ada apa? Albir. Maka yang dimaksud di sini, jalankan perintah dan tinggalkan larangan. Maka yang dimaksud dalam ayat fattaqullah mastata'tum dijelaskan oleh para ulama dalam tafsir, yaitu jalankan perintah sesuai kemampuan. Bukan tinggalkan larangan sesuai kemampuan. Maka kalau dia kita larang, apa dia bilang? Aduh saya belum mampu, apalagi pekerjaan saya. Maka menjalankan perintah itu yang maksudnya, usulnya adalah kalau tidak mampu, tidak apa-apa. Haji kalau tidak mampu, jangan haji. Salat rukunnya berdiri. Kalau tidak mampu apa? Duduk. Maka yang dimaksud di sini sesuai kemampuan adalah perintah. Adapun larangan tinggalkan alal itlaq mutlak, tidak boleh bilang tidak mampu. Ya. Tidak boleh katakan tidak mampu. Maka ini usul pokok dalam memahami agama. Saya contohkan biar gampang, bukti konkret. Ini batu beratnya 1 ton, ya. Atau 500 ya kilo lah, setengah ton. Kalau perintah harus kita ikut kenapa? Mastata'tum, angkatlah. Kalian angkat ini. Tidak boleh diam. Harus apa? Sesuai kemampuan. Yang mampu saja yang angkat. Karena pasti ada yang mampu. Ya. Apakah dengan alat beratnya? Ya. Atau bersama-sama? Tapi kalau larangan, jangan angkat. Ya sudah, titik saja. Tidak boleh kita bilang apa? Sesuai kemampuan. Karena kenapa? Semua orang pasti mampu meninggalkan kalau namanya larangan. Jangan angkat batu itu, tidak ada yang bisa. Saya tidak mampu, Ustaz. Pasti mampu semua. Ya. Jangan angkat, pasti mampu semua. Demikian larangan agama, seluruh larangan agama, apa saja, larangan berat atau larangan kecil, pasti semua mampu. Artinya kalau tidak meninggalkannya pasti dosa. Larangan apapun juga. Jangan bilang, oh dosa kecil lagi. Bohongnya sama anak kecil lagi. Padahal bohong anak kecil juga dosa. Hanya bercanda saja. Padahal wailun, wailun kata Rasulullah. Liman haddatsa bihil qawm. Liman haddatsa al-hadis. Liudhika bihil qawm. Wailun, thumma wailun kata Rasulullah. Kecelakaan, kecelakaan. Kecelakaan kata Rasulullah. Siapa yang bercerita, yang menyampaikan berita, ya, kisah untuk bikin ketawa orang. Kemudian kata Rasulullah, kecelakaan, kemudian kecelakaan. Coba lihat. Tidak bilang, oh ini hanya canda saja. Pokoknya larangan. Larangan dusta, tidak boleh. Tetap kita harus tinggalkan. Kecuali yang dikecualikan. Nah, yang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian, ya, kata beliau, terakhir tahsil ini, untuk mendapatkan ilmu secara ringkas itu ada dua. Ya. Yang penting untuk kita perhatikan. Pertama adalah ayat talaqqa dzalika minal kutub al mawthuq, dari kitab yang terpercaya. Ya. Makanya kaum muslimin bingung, aduh saya bingung, enggak tahu mana yang hak, mana yang benar. Karena caramu salah. Kumpul buku. Ya. Kumpul buku Kutubnya Ghazali, Sayyid Kutub, Muhammad Kutub, ya. Dikumpul semua, ya. Dari cetakan ini, cetakan sana, ya. Karena dia tidak ambil dari kitab yang terpercaya. Dia ahlul bid'ah, ahlul khurafat, pokoknya namanya terkenal, ya, bukunya Mbah Marjan karena ada di iklan. Pokoknya diambil, ya. Popularitas pokoknya karena ustaznya, bukunya Ustaz Jeffrey, pokoknya dikumpul semua. Bagaimana enggak bingung? Ambil juga bukunya, ya, Ustaz Salaf, ya. Bagaimana enggak bingung? Hanya ambil kesimpulan bahwa ini lebih benar, lebih banyak pengikutnya. Dia bangun usul lagi. Ya. Nah, padahal dia enggak paham usul dalam Al-Qur'an, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengambil ilmu dari, ya, buku-buku yang terpercaya. Kemudian yang berikutnya, yang apa? Yang penting adalah berguru kepada muallim yang terpercaya juga. Nah, muallim yang terpercaya. Makanya tidak bisa juga disalahkan kalau ada murid pilih-pilih ustaz. Ini tidak mutlak juga larangannya, karena mungkin dia bertetangga dengan ustaznya. Ya, apalagi teman dekatnya sendiri, ya, santri, sama-sama santri. Kalau malas dia belajar, ternyata dia diam-diam saja. Saya malas belajar karena waduh, tiap hari saya lihat nonton. Ya, karena sekamar. Ya. Karena dia punya HP. Itu makanya yang sebenarnya itu kalau, ya, kalau pondok pesantren itu mestinya aturan yang harus dibakukan, tidak boleh punya HP karena lebih banyak gamenya dan nontonnya. Ya, daripada murojaahnya. Nah, maka ambil dari guru yang terpercaya. Tapi ini tidak boleh dijadikan dalil untuk tidak belajar. Kalau tidak ada guru yang lain, ya, makanya sampai ulama sendiri itu kalau tidak ada guru bahasa Arab yang lain, walaupun dari ahlul bid'ah, kalau memang tidak ada, ya. Tapi jangan juga dalil jadikan, ya, belajar bahasa Arab ini tidak ada yang lain, harus cari sana. Padahal masih ada yang lebih, hanya lebih kurang ilmunya. Nah, dia cari guru bahasa Arab karena LC-nya. Tidak mau belajar sama temannya. Padahal apa yang diajarkan sama gurunya yang LC itu, karena dia ahlul bid'ah, padahal dia ahlul bid'ah, sama dengan akan diajarkan oleh temannya sendiri di pondok. Nah, jadi seorang harus berguru kepada syekh. Kemudian kata beliau di sini, secara ringkas beliau menyatakan bahwasanya seorang itu memilih guru, misalnya satu pelajaran, ya, misalnya pelajaran fikih, mestinya satu guru saja. Sampai kamu paham betul. Jangan belajar pahara di sini, ya, babnya sama, besok belajar sama guru lain lagi. Kalau beda bagaimana? Kamu bingung. Padahal belum paham usul. Nah, ini kesalahan. Apalagi masalah fikih, masalah khilaf. Atau belajar sama satu guru, belajar sama itu saja. Nah, sampai kamu selesai. Seandainya mau cari guru lain, mungkin guru tauhid. Ya. Kalau guru tauhid, insya Allah kalau ahlu sunnah tidak ada khilaf. Ya, jadi masalah. Nah, maka ini ya harus kita perhatikan. Nah, mungkin ini tidak terjadi bagi yang tidak, ya, semangat talabul ilmu. Kalau majelis-majelis ya mungkin lain. Ya, ya, ini juga kesalahan, ya, yang dilakukan oleh talabul ilmu. Jadi sebenarnya kaidahnya, ya, jadi dua saja yang harus, metode di sini harus seorang talabul ilmu buku harus lihat. Nah. Maka ini kita sarankan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang baru mungkin mengenal dakwah ahlus sunnah, hati-hati juga kalau mengingatkan ini buku sesat, ya, ini penting. Orang yang baru tobat dari jamaah tabligh misalnya, langsung ditunjukkan buku kami itu sesat semua, padahal belum paham apa-apa. Ya. Tobat dari pemikiran Sayyid Kutub, ya, semoga Allah mengampuninya, langsung diserang, ya. Nggak usah dulu, diamkan dulu. Nanti mungkin besok. Tunjukkan saja dulu yang bertentangan dengan bukunya itu. Ya. Mungkin karena gurunya ini apa buku yang dia cintai ini mengatakan zaman ini adalah jahiliyah semua. Maka cari pembahasan yang menjelaskan bahwasanya tidak. Maksudnya ada masalah jahiliyah, maksud jahiliyah ini. Ya. Bukan apa yang kau pahami. Yang dimaksud itu misalnya yang dia yakini teroris itu jihad. maka jelaskan buku ini bagus. Jangan dulu tembak, karena dia sangat cinta dan kandung kepada guru itu. Kalau langsung kita sebutkan ini sesat, padahal dia orang baru, tahu ilmu. Nah, ini juga penting. Sama dengan guru. Ini perlu ditambih di sini. Jangan ada orang yang baru mau taklim, baru satu kali hadir di majelis, bawa buku, kebetulan bukunya ya Jeffrey. Ya. Guru apa, ustaz apa? Dai kondang sekarang. Nah. Nah. Jangan oleh ini bahaya, Pak, bahaya. Sesat, neraka. Ini terjadi dari ikhwan. Nah. Bapaknya lagi. Waduh. Akhirnya kamu pekan depan jangan lagi kuliah. Ya. Kamu jangan ke Makassar lagi, memang di Makassar itu banyak aliran sesat. Ya. Karena dia juga keras. Ya, kalau gitu memang sudah lama saya berhenti kuliah, Pak. Waduh, tambah jadi. Akhirnya terjadi ada akhwat khususnya ini pulang kampungnya, kan tidak boleh lagi kuliah. Akhirnya 5 tahun kemudian futur kuliah lagi. Karena ya dulu kuliah sudah selesai. Nah, maka ini karena tidak paham usul. Ya. Apalagi antum di Surabaya langsung ya mengkafirkan orang yang ditokohkan, apalagi yang pernah jadi presiden, langsung tidak pulang lagi kau. Ya. Nah, bertetangga dengan ahlul bid'ah. Oh, ini baru taklim tadi ustaz bilang syekh mausuf terpercaya, tetangganya tidak terpercaya, ceramah dia khutbah menyesatkan tetangganya, padahal tetangga ini adalah kiai di kampung itu ya, guru baca-bacanya orang kampung, nah guru-guru barasanjinya. Langsung dia praktekkan apa yang dia, jadi saya tidak menginginkan pulang dari sini mengkafir apa langsung ini guru ini kafir, guru ini bid'ah, tidak boleh berguru, tidak sembarangan. Lihat, makanya ini harus kita paham, harus kita paham usulnya. Makanya hikmah dalam dakwah itu ini harus juga antum tentu sebelum terjun di tengah-tengah masyarakat. Maka kalau antum ada orang mau didakwai, lihat kalau dia susah tobat, lihat diri antum dulu. Saya ini berapa tahun baru mau ikut taklim. 5 tahun saya dinasihati oleh teman. Ada tetangga yang baru dah hadir, kamu langsung ini tidak paham usul. Ya. Ya. Tidak paham bagaimana dia berbuat. Nah. Kemudian yang terakhir, ini yang mudah-mudahan sampai jam berapa pelajarannya? 4:30 ya? Ya, 4:30 insyaallah. Mudah-mudahan ya, kalaupun tidak selesai ya tidak rugi. Ya. Kalau tidak selesai tidak rugi, tidak sama dengan belajar matematika. Tidak hadir pertemuan lalu, pertemuan ini tidak paham. Nah. Kesalahan yang wajib ditinggalkan bagi seorang penuntut ilmu. Dan penuntut ilmu di sini, ikhwan fiddin, jangan pahami kalau ustaz itu bukan penuntut ilmu saja juga. Apa bukan lagi penuntut ilmu. Semua kita ini, bahkan para ulama menyatakan yang kita ini tuwailibul ilm. Apa tuwailib? Ya, tasghir daripada talib. Kalau talib itu ya yang pokoknya penuntut ilmu yang besar, yang semangat. Tapi kalau tuwailib ya masih kecil-kecilan. Kemudian yang buku, kalau yang agak besar ini buku. Ya. Kalau yang kecil kutayib. Ya. Buku kecil. Jadi kalau tuwailib ya kita ini barkan beliau ini ulama yang ngomong, kita ini semua ngasih tuwailibul ilm. Sebagai apa? Bentuk tawadhu. Maka ustaz juga talibul ilm. Bahkan ustaz yang lebih sering kita lihat baca buku. Ya, sama ngisi khotbah baca dulu. Ya. Nah, kita langsung ilham masuk. Ya. Kecuali namanya ilham mungkin. Nah. Ya. Maka ini kesalahan yang pertama adalah hasad. Coba lihat. Dengki. Ya. Jadi dengki ini penyakit talabul ilm. Jangan bilang tetangga saja, oh, iri temannya beli televisi, dia bilang aduh beli TV lagi. Ya. Nah, kalau ikhwah insyaallah ya, kalau mau ya ini ya insyaallah kalau dia paham enggak mau beli TV lagi. Nah. Ya, tapi beli HP sama jadi. Baik. Kata beliau yang dimaksud dengan hasad adalah karahiyatu ma an'amallah bihi ala abdi. Benci ya kepada apa yang Allah berikan nikmat kepada seorang hamba. Ya. walaisa huwa tamanni zawalin nikmah, bukan yang dimaksud hasad itu menginginkan hilangnya nikmat pada orang itu. Karena umumnya kita paham yang dinamakan hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat pada orang itu. Misalnya ada orang dengki karena dia dari sekarang sepeda ontel saja dia milik, tetangganya sudah ganti-ganti motor. Dia benci tetangganya yang punya motor. Ya. Dia inginkan hilang motor temannya. Walaupun dia bukan mencuri, tapi dia berdoa mudah-mudahan motornya hilang. Nah, ini orang benci. Yang kita pahami umumnya maksud hasad itu. Paham ya? Padahal kalau jelaskan, ini diantaranya menjelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya benci kepada orang yang Allah beri nikmat. Nah, benci kepada orang yang diberi nikmat. Maka kata Syekhul Islam di sini, hasad itu bencinya seseorang kepada apa yang Allah beri nikmat kepada orang lain. Jadi benci kepada orang tersebut, walaupun tidak menginginkan hilangnya, tetap saja. Ya. Maka kata beliau, al-hasad ini tidak pernah seseorang kosong darinya. Ya. Semua orang itu, ya, itu punya penyakit hasad. Ya. Makanya dalam hadis ini, walaupun hadisnya dhaif tapi didukung oleh syawahid yang lain, bahwasanya apabila kamu hasad dengki kepada orang lain, jangan kamu melampaui batas. Ini berbuat zalim kepadanya. Wa idza dzananta fala tuhaqqiq. Apabila kamu buruk sangka, jangan kamu realisasikan buruk sangka kamu. Jadi kalau kamu dengki kepada temanmu, dengki tapi jangan tunjukkan dengkimu. Nah. Jangan tunjukkan dengkimu kepada orang tersebut. Akan tapi yang sewajibnya seorang itu lakukan adalah dia tinggalkan. Maka kata saya di sini, yakni annal insan yajibu alaihi idza ra'a ya min kibali hasadan lil ghair alla yabghi alaihi biqaulin aw fi'lin fa inna dhalika min khisalil yahud. Kata beliau, apabila kamu melihat pada diri kamu ada hasad dengki kepada orang lain. Ini kalau pada talabul ilm, dia lihat temannya hafal 10 juz sudah, pada sama-sama dia baru 3 juz. Jangan kau benci temanmu. Ya. Jangan kamu tunjukkan kebencianmu. Ini terjadi. Makanya beliau ingatkan, ini terjadi di kalangan talabul ilm. Karena dengkinya lah mereka itu sehingga mereka tidak mau saling tanya. Ya. Gengsi dong. Ya. Prestise. Nah. Maka ini kata beliau, jangan kamu realisasikan, ini adalah sifat orang-orang Yahudi. Ya. Kata Allah, am yahsudunan nas ala ma atahumullah. Mereka hasad kepada manusia atas apa yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, kepada ya, di sini ada dimaksud Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan kitab wal hikmah dan kami berikan mulkan azima, kekuasaan yang besar. Maka hasad ini banyak sekali bahayanya. Dan ini terjadi apa ke perkara dunia, lebih-lebih lagi dalam perkara agama. Nah, karena hasad dan dengki ini yang terjadi di kalangan talabul ilm sehingga saling mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Makanya ahlul bid'ah itu tarekat saja, coba berapa turuk. Berapa tarekat sufia ada, halawatiyah ada, sijistiyah ada, ini dan ini ada. Macam-macam. Ada halawatiyah, ya, ada nasabandiyah, macam-macam. Ada lagi pokoknya ini karena hasad dan dengki, masing-masing bikin kelompok baru lagi, tarekat yang baru. Nah, ya. Tapi jangan dipahami, ya. Ya, sebatas pemahaman sendiri. Nah. Baik, kata beliau, orang yang hasad itu terjadi pada beberapa bahaya. Ini perlu bacakan dalil-dalil semua. Nah, beliau juga meringkas di sini. Pertama, orang yang hasad dan dengki itu adalah benci kepada hukum Allah. Kenapa? Karena dia benci kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Maka dia benci kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau misalnya contohkan masalah dunia, tetangganya sudah bisa beli mobil, dia sepeda ontel saja, bukan sepeda motor mendingan, payung. Ya. Nah, benci kepada tetangganya karena tetangganya beli mobil. Apalagi kalau dia doakan lagi, mudah-mudahan mobilnya terbakar. Ayo. Orang ini adalah orang benci kepada takdir Allah, karena Allah yang menakdirkan orang tersebut dapat nikmat seperti. Jadi kan orang yang talabul ilm, kamu benci temanmu hafal 10 juz, Allah yang menakdirkan dia hafal 10 juz cepat. Nah. Ada lagi yang lebih parah, wali azabillah. ya, karena dia talabul ilm, menuntut ilmu dari awal niatnya mau jadi ustaz. Temannya sudah jadi ustaz, sudah dapat gelar ustaz. Walaupun seorang talabul ilm itu jangan niatnya untuk mau jadi ustaz. Nah, benci temannya karena dia tidak jadi ustaz dari dahulu sampai sekarang. Ayo. Sehingga ada kejadian, ya, dia bilang ini di Jawa, mudah-mudahan di sini tidak ada. Ayo. Oh, kalau begitu saya juga mau ke Yaman supaya jadi ustaz. Karena dilarang masuk ikut daurah. Karena peserta saja kalau daurah masyaikh, ya, ya setiap tahun itu di Jogja kan yang undangan resmi itu hanya ustaz, ya. Walaupun masih santri tetap undangannya ustaz, ya. Ini dia benci kepada panitia. Akhirnya dia ingin merealisasikan kebenciannya, mau berangkat ke Yaman, yang penting nanti pulang jadi ustaz. Ini na'udzubillah. Kalau orang seperti ini berhasil belajar sama saya pulang jadi penyakit. Nah, makanya ada yang pulang dari Yaman 1 tahun, 2 tahun. Baca kitabnya saja tidak beres, tingkatannya sudah tingkat level ustaz. Nah, baca kitabnya tidak beres. Karena mana dia belajar di sana tidak serius. Lebih berhasil yang sama-sama belajar. Sekarang dia belajar di pondok, dia belajar ke Yaman. 2 tahun di Yaman, yang belajar di pondok lebih bagus baca kitabnya daripada yang dari Yaman. Karena saudara-saudara kita di sana itu banyak, 400-an lebih. Nah, ya, yeah. Makanya tersaring ia niatnya betul-betul lillahi ta'ala, takwa kepada Allah, musabarah. Mungkin saja dia diaman kolaan sandal, grosir sandal 2 tahun, bagaimana mau paham kita? Karena di sana juga banyak pedagang, yeah. Walaupun tidak dilarang berdagang, tapi niatmu kamu berangkat ke sana, ingat itu talabul ilmi. Kalau kamu ke sana di sana 2 tahun berdagang saja, pulang jangan mengajarkan ilmu. Mengajarkan saja bagaimana berdagang di Yaman. Ya. Sehingga kamu punya relasi Indonesia Yaman. Seperti orang-orang Cina, mahasiswa jami'ah, itu 90% pedagang besar, pedagang ulung. Ya. Tapi dia juga lulus, makanya ada yang kebanyakan itu kalau keluar no problem, yang penting dia sudah punya relasi di Saudi. Orang-orang Cina. Nah, maka ini karena kebencian, ya, sehingga terjadi demikian. Kemudian yang kedua adalah hasad itu memakan kebaikan, ya, karena orang yang hasad itu adalah orang yang zalim. Nah, orang yang zalim kepada saudaranya, maka kapan dia benci kepada saudaranya, itu kebaikannya, ya, di akhirat akan diambil. Kemudian, ya, saudaranya kalau seandainya habis kebaikannya, kejelekan temannya diambil. Kemudian wali'adzubillah, dalam hadis dijelaskan bahwasanya nanti dia sampai masuk ke dalam neraka karena kebaikannya sudah habis, akhirnya kejelekannya temannya diambil lagi. Nah, kemudian yang ketiga adalah, ya, kata beliau, ma yaqau fi qalbil hasid minal hasra wal jahim wan nar allati ta'kuluhu aklan fa kullama ra'a ni'matan minallah ala hadzal mahsud idtamma wa daqa sadruh. Orang yang hasad itu seperti ada terus penyesalan dalam dirinya. Ada api, bahkan neraka waliyadzubillah yang memakan dalam. Maka setiap dia melihat temannya dapat nikmat, dia semakin susah. Ini bahayanya. Jadi misalnya talabul ilm, temannya semakin hafal, tambah lagi satu juz, susah lagi dia. Mestinya bersyukur, alhamdulillah punya teman yang bagus murajaah. Ya. Temannya beli mobil 2, sakit lagi, akhirnya stroke. Ya. Ini orang yang hasad dan dengki. Ya. Temannya berhasil, sakit lagi. Ujung-ujungnya mati, ya, karena stroke, stroke-nya parah, ya. Ini orang yang hasad dan dengki. Maka ini jangan kita anggap oh itu kan talabul. Pedagang juga demikian, ya. Temannya hari ini dapat 100 ribu, dia 10 ribu tiap hari, hasad dan dengki. Mana ya? Mungkin punya anu kuntilanak, ya. Mungkin punya anu dia, mungkin dia menipu, mungkin dia ini, mungkin dia itu. Jadi orang yang hasad itu dalam perkara apa saja hatinya susah. Ya. Apalagi dalam ilmu lebih bahaya. Nah, karena ilmu urusannya akhirat. Kalau dunia mungkin ya paling ujung-ujungnya ya malakul maut yang menjemput. Ya. Nah. Kemudian yang ketiga, orang yang hasad itu tasabbu dengan orang Yahudi. Dan ini telah dimaklumi bahwasanya hasad itu adalah penyakit orang-orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Kemudian yang kelima, ya, bagaimanapun kata beliau, bagaimanapun kamu hasad dan dengki kepada orang tersebut, kamu tidak akan mungkin bisa mengangkat, menghilangkan nikmat orang tersebut. Ya, ini harus kita pahami. Karena itu semua adalah dengan takdir Allah subhanahu. Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, "Idza kana hadza ghairu mumkin, fa kaifa yaqa'u fi qalbi al-hasad?" Apabila ini tidak mungkin, maka bagaimana kamu hasad terus? Jadi orang kaya misalnya dalam dunia, kamu jangan hasad kepada tetanggamu yang berduit, yang kaya. Mestinya kamu cari apa sebabnya kamu itu bisa. Ya. Apa sebabnya kamu itu bisa? Jangan suudon, oh mungkin dia ini, mungkin dia itu, mungkin dia kolusi. Ya. Mungkin dia ini. Ya. Akhirnya dia suudon. Kemudian yang keenam, kata beliau, al-hasad itu menafikan kesempurnaan iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia cintai dirinya. Ya. Nah, kaidah ini terkadang seseorang praktekkan untuk orang lain. Jadi orang lain itu harus cinta diri dia seperti dia mencintai dirinya. Kalau diri dia enggak, saya tidak perlu mencintai orang lain seperti saya cintai diri saya. Paham ya? Bisa paham? Jadi orang lain itu harus buat kaidah untuk diri dia. Kamu itu kalau cinta kamu, cinta kepada dirimu, kamu juga cintai saya. Ya. Jadi kalau kamu ya, misalnya makan ayam ya di rumahmu, ayam kampung lagi, kamu mestinya kasih juga saya. Ya. Tapi dia sudah sering potong ayam kampung, tidak pernah kasih tetangganya. Dia tidak praktekkan hadis itu untuk apa? Orang lain. Ini contoh konkret saja. Bukan berarti kamu bawakan saya ayam. Ya. Dan ini seterusnya. Dan maksudnya dalam segala perkara. Makanya amilun nas, kamu muamalah kepada manusia seperti kamu muamalah kepada orang lain. Apa? Kamu muamalah kepada manusia sebagaimana orang lain juga menginginkan orang lain itu bermuamalah kepada kita. Saya contohkan, kalau kamu suka tidak suka orang bohong kepada dirimu, maka kamu jangan bohong. Ya. Kamu tidak suka dizalimi, maka jangan kamu mendzalimi orang lain. Ini saya contohkan. Ya. Kamu tidak suka kalau digibahi, kamu jangan menggibahi orang lain. Ini insyaallah kita sudah dewasa semua paham. Ya, ini maksud hadis. Ya. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna, bukan berarti tidak beriman, maksudnya la yakmul, tidak sempurna keimanan seseorang sampai mencintai saudaranya seperti dia cintai dirinya sendiri. Nah, maka segala hukum itu ya kita harus terapkan kepada diri kita. Ya, jangan seperti di sekolah kita terapkan peraturan, santri harus begini begini begini. Ya. Ya, gurunya enggak kena. Ya, paham ya? Seperti di sekolah-sekolah, santri enggak boleh merokok, siswa enggak boleh merokok, tapi gurunya biar ngajar merokok. Kata muridnya gimana ini? Nah. Ya. Demikian dalam perkara yang lain. Ustaz, ya jangan ta'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kamu suruh manusia itu berbuat baik, tapi kamu lupa dirimu sendiri. Nah. Maka terkadang ya, seorang murid demikian malas belajar sama gurunya karena gurunya dia lihat, aduh dosa terus guru saya. Bahkan saya ini merasakan sendiri, saya murid dekatnya. Ya, dia berbuat baik, berbuat jelek kepada saya, hanya dia sembunyikan. Dan saya juga tidak enak kalau cerita. Nah, itu lebih bagus kamu tidak cerita. Nah, ya, karena ada hadisnya, man satara musliman, barang siapa yang menutupi saudaranya, dari aibnya Allah akan menutupinya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ada orang berbuat jelek kepada kita, itu sebaiknya kita diamkan saja, sambil berusaha. Kecuali betul-betul sudah kelewatan, maka pakai cara bagaimana menyelesaikan kezalimannya itu dan cerita kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah, bukan cerita kepada seluruh orang. Paham ya? Misalnya kita didolimi oleh tetangga, kira-kira siapa yang bisa menyelesaikan kezaliman itu? Maka Pak RT, kalau Pak RT-nya didengar. Kalau Pak RT-nya sama membela dia, jangan. Mungkin Pak Lurah. Ya, pemerintah setempat. Jangan cerita kepada tetangga, 10 tetangga cerita dia begini, enggak ada penyelesaian. Malah semakin jelek. Paham ya? Maka ini praktekkan kepada tetangga. Kalau kamu juga seandainya berbuat seperti itu, kamu tidak suka kalau diceritakan kepada orang lain. Nah, maka ini harus kita praktekkan. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu seorang yang menasihati misalnya antum menasihati tetangga atau saudara, sebelum menasihati, mengarahkan tujuan nasihat itu, yang paling bagus itu dan membuka hatinya dia, insya Allah, maaf bu, ini nasihat sebenarnya untuk diri saya sendiri juga, tapi ya tidak apa-apa kan, kita sama-sama ya menginginkan kebaikan, maka sebaiknya itu kita buang sampah pada tempatnya ya. Karena kita ini apa? Karena dia selalu buang sampah di mana? Di halaman kita, bahkan tai anaknya, iya, dia buang. Maka kalau ingin menasihati, walaupun kita tidak pernah buang sampah, akan membuka hatinya. Ini nasihat sebenarnya untuk kita semua, terutama diri saya ini yang mau menasihati ibu. Sebaiknya itu kalau kita buang sampah ada rambu-rambunya, buang sampah pada tempatnya bu. Ya, dan jangan banyak omong, itu malah menyakiti. Maka insya Allah mudah-mudahan itu apa? Kena. Maka orang menasihati niatnya apa? Lillahi ta'ala, bukan menjatuhkan yang dinasihati. Maka ini al-hubbu fillah akan terrealisasi kalau begini. Ya, cinta kepada tetangga, cinta kepada teman akan terrealisasi kalau demikian. Jangan tetangga saja yang disuruh buang sampah pada tempatnya, kita buang sampah kepada tetangga kita. Nah, jangan tetangga saja yang disuruh amanah, kita tidak pernah amanah. Ya. Demikian. Ya. Jangan orang lain saja yang disuruh bayar utang tepat pada waktunya, kita tidak pernah bayar utang kepada orang lain tepat pada waktunya. Ya. Orang disuruh jangan berbuat zalim, tapi kita berbuat zalim secara tidak langsung karena punya jabatan, pangkat dan jabatan. Ya, misalnya kalau pejabat, ya tanda tangannya yang kerusi. Ya. Dia tidak pernah ke apa membobolkan ATM, tapi dia lebih besar dia bobolkan. Ya, daripada ATM, ATM isinya mungkin 250 juta, dia 1 triliun dengan tanda tangan. Maka orang bawahan dinasihati supaya menjalankan, tapi dia karena ini tidak apa-apa. Ini tidak mencintai dirinya seperti, tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Maka kata beliau, kamu ya, sebagaimana kamu tidak suka kalau nikmat misalnya kamu punya motor, kamu tidak suka kalau motor kamu hilang. Makanya jangan kamu benci tetanggamu kalau punya motor. Apalagi kamu doakan, ya Allah mungkin itu harus hasil korupsi, mudah-mudahan motornya hilang, dicuri dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan ini dan seterusnya. Apalagi tolabilin, lebih parah lagi, ya, lebih parah lagi. Dan ini terjadi, makanya para ulama menyinggung masalah ini sampai dalam kitab yang lain, al-hasad ma'a talabil ilm. Hasad itu pada talabil ilm, bersamaan dengan talabil ilm harus betul-betul dihilangkan. Kemudian yang terakhir ya adalah hasad itu mewajibkan seseorang itu berpaling dari minta kepada Allah. Jadi orang yang hasad itu tidak pernah berdoa kepada Allah. Apa yang dia inginkan? Malah kejelekan. Mudah-mudahan nikmat hilang sama orang itu. Jadi orang yang apa namanya hasad dan dengki kepada saudaranya, dia tidak pernah berdoa kepada Allah. Kalau kita bahasakan, tahu gila urusan. Ya, paham ya? GU. Urusannya orang lain diurusin. Padahal urusan rumah tangganya sendiri enggak beres. Temannya hafal 10 juz, dia enggak memikirkan dirinya, saya ini kenapa kok 1 juz belum hafal-hafal? Mestinya kau pikir dirimu, saya ini belum hafal. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Jangan kamu ya mengharap apa yang Allah berikan kepada orang lain. Jangan kamu harap nikmat orang itu kepada kamu. Makanya peminta-minta ini dia lakukan. Peminta-minta itu kalau tidak dikasih marah. Ya, apalagi di Jawa. Ya, pengamen itu jangan banyak ngomongan tuh. Tidak kasih saja sudah marah, pelit. Ya, Pak Ustadz pelit. Dia bilang gitu. Ya. Dia habis nyanyi kan capek-capek, kita tidak kasih. Ya. Jadi dia benci kepada orang yang tidak memberi, ya, karena dia hanya mengharap pemberian orang lain. Dia tidak pernah berdoa, ya Allah berikan juga saya nikmat. Dan tidak pernah berusaha, bahkan menginginkan hilangnya nikmat pada orang tersebut. Nah, maka kata beliau, ya, lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa nasibum mimma iktasaban was'alullaha min fadlih. Bagi laki-laki itu punya bagian apa yang dia lakukan, dan bagi perempuan juga punya bagian. Makanya karena hasad dan dengki ini ada emansipasi wanita. Karena wanita dengki kepada perempuan, masa dia saja yang kerja di kantor, kita juga mampu dong. Nah, sampai masa laki-laki saja bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati. Ya. Bahkan kita lebih pantas jadi bupati karena panggilan bupati, bukan Pak Pati. Nah, ya. Ini hasad dan dengki. sehingga melakukan pelanggaran-pelanggaran. Maka ini adalah betul-betul ya bahaya ya bagi orang yang hasad dan dengki kepada saudaranya. Kemudian kesimpulan pada hasad ini, kata beliau, ini adalah akhlak yang tercelah. Ya. Akhlak yang tercelah. Dan sangat disayangkan, kata beliau, ini terjadi di kalangan para ulama. Ya. Ulama su, ya, harus takin. Ya. Ulama jelek. Nah, ulama ahlul bid'ah, ya, atau ulama yang ya tobat dari ahlus sunnah, paham? Futur, lari dari ahlus sunnah. Nah, jadi sururin, jadi khawarij, jadi ini asalnya ahlus sunnah. Makanya ikhwan fiddin, ya, itu selama hayat masih di kandung badan, jangan kita ya merasa bahwasanya kita sudah di atas sunnah. Nah, makanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah akhlak yang jelek, kata beliau. Dan ini sangat disayangkan terjadi pada talabul ilm, penuntut ilmu. Dan ini juga yujad bainat tujar ba'dhum ba'da. Ini juga perlu kita tambih. Ya. Nah, ini terjadi. Mestinya dia ngambil pelajaran di pasar. Penjual ikan itu, masya Allah, tidak ada yang dengki, kamu kenapa jual ikan di samping saya? Tidak pernah. Ya. Tapi di kalangan ikhwah ini terjadi, kalimat Allah alam di sini. Ya. Sesama pedagang, anda temannya berdagang ini, kamu kenapa ke sini? Saya yang duluan. Lo kan tidak ambil tempat kamu, karena takut saingan. Ya. Ini dengki kepada saudaranya. Dan ini lebih banyak. Ya. Di kalangan orang awam. Wa kullu dhi mihnah, dan seluruh orang-orang yang punya pekerjaan, yahsudu man syarakahu fiha, ya, saling hasad kepada siapa dia kerjasama. Nah, misalnya seorang yang kerjasama kadang dengki antara satu dengan yang lainnya. Nah, maka kata beliau di sini sangat disayangkan terjadi di kalangan para ulama, dan ini lebih parah ya yang terjadi di kalangan mereka dibanding dengan yang lainnya. Padahal para ulama dan talabul ilmi itu yang lebih pantas ya untuk jauh dari hasad ini, dan orang yang paling mestinya lebih dekat dengan akhlak yang mulia. Maka sangat disayangkan. Makanya saya bilang tadi, kalau tukang becak tidak sholat, kaku, keras, zalim, itu maklum. Tapi kalau dai atau ustaz keras, itu lebih parah. Nah, maka ikhwan fiddin, ya, ini baru satu ya, yaitu kesalahan. Dan yang terakhir saja, mungkin karena sudah jam 3, ya, kalau ada setelah asar kita lanjutkan, kalau tidak ada kita tutup. Baik, ifta bi ghairi ilm, berfatwa tanpa ilmu. Baru nyantri 1 bulan, pulang kampung sudah pati patau patuai, pati kanakan kena sudah apa penyakit piti. Ya. Kan garim piti. Ya. Piti kanakan. Kadang juga dia bilang, kata ustaz saya, ditelepon ustaznya ini, onda, dia yang salah paham. Ya. Makanya salah paham itu lebih parah daripada salah ilmunya. Kalau orang jahil itu diam, tapi kalau orang salah paham dia menyampaikan. Maka antum kalau ingin menyampaikan fatwa waliyadu billah, ini apalagi kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahil kadhib. Yang kamu sifati dengan lisan kamu ya untuk berkata dusta, ini halal ini haram, untuk membuat dusta, berkata dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang berdusta atas nama Allah itu tidak akan beruntung. Dan ini walaupun umumnya menyerang ahlul bid'ah. Nah, berfatwa tanpa ilmu, membela pendapatnya, membela pemikiran kelompoknya, dan ini juga terjadi di kalangan ikhwah. Nah, karena tidak ada wara', tidak ada takut kepada Allah. Makanya sebelum berfatwa menyampaikan ya jawaban kepada kalangan orang awam umum, pada khususnya, maka hati-hati. Nah, sampai terjadi misalnya ya cekcok antara takmir masjid satu dengan takmir yang lainnya, ya itu bukan apa, bukan bimbingan ustaz, perbuatannya sendiri. Ya, terjadi perang ya antara salafiyin dengan ahlul bid'ah, ya bukan bimbingan ustaz, dari pemikirannya sendiri. Walaupun perbuatannya melakukan, tapi ini sudah menunjukkan apa? Ya, berani dan lancang berbuat tanpa ilmu. Nah, kata beliau sini, al-ifta ini adalah mansib azim. Kalau di Saudi, fatwa ini adalah hanya satu saja. Makanya sampai ada darul ifta, Ya. Sampai kita masalah kita salut, ada Syekh Bimba, ada Syekh Robi pada waktu itu, ada Syekh ini, ada Syekh ini. Ya, ditanya Syekh sampai saling melemparkan, tanya, tanya, tanya. Kalau kita di sini kita yang ditanya, tidak ditanya tersinggung. Terus saya ustaz, kenapa santri yang ditanya? Ya. Saya ini santri senior, kenapa ini yang ditanya? Kalau para ulama, kalau ditanya, dia melemparkan kepada orang lain karena takutnya berfatwa tanpa ilmu. Nah, ini makanya kata beliau ini mansib azim. Kata beliau bihi yatasadda sahibu libayanin ma yasqulu 'alal 'amma min umuriddin. Ya, dengannya seorang ini, ya, seorang mufti, ya, akan menjawab permasalahan pada kalangan orang awam. Nah, makanya, ya, para ulama dahulu ini saya nukilkan, ya, perkataan para ulama yang sangat takutnya kalau tanpa, ya, tanpa ilmu. Nah, kata Syekh Sya'bi, kata beliau, ucapan la adri, ya, oleh Imam Sya'bi rahimahullah, la adri itu adalah nisful ilm. Ya. Kenapa? Kalau kita jelaskan, orang yang ditanya sering menjawab la adri itu lebih baik, ya, daripada orang yang tidak pernah tidak menjawab. Makanya kalau salafi ini itu ditanya, ulama-ulama ahli sunnah insyaallah pasti dalam pertanyaan itu ada saja Allahu a'lam la adri. Tapi kalau dai-dai gondang ini tidak pernah tidak terjawab, terjawab semua seluruh pertanyaan. Ya. Nah, kenapa dikatakan nisful ilm? Ya. Karena dia tahu dirinya sedang tidak tahu. Dia tahu posisi dirinya. Ya. Sampai Ibnu Umar pernah ditanya. Ya. Ditanya oleh seorang badui. Ditanya tentang warisan seorang amma. Amma ini tante dari bapak. Kata Ibnu Umar, Allahu a'lam. Kata orang badui ini, kamu tidak tahu. Kalau bahasa kasar ini, masa kamu tidak tahu? Ya. Kata beliau, kamu pergi sana. Ya. Saya tidak tahu masalah ini. Kalau ustaz sekarang gengsi dong, kalau yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha bagaimana caranya bisa menjawab. Ya. Apalagi kalau sudah terkandung, sudah terlanjur terkenal popularitas seluruh dari Sabang sampai Merauke. Nah. Maka ini bahayanya seseorang itu ya, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, ya, min ilmi ar-rajul ay yaqul lima la ya'lam Allahu a'lam. Di antara ilmu seseorang itu dia berkata, saya tidak tahu kalau dia tidak tahu. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, la yastahi man la ya'lam ay yata'allam wa la yastahi man tata'allam idza su'ila amma la ya'lam ay yaqul Allahu a'lam. Janganlah malu seseorang belajar, ya, mempelajari apa yang dia tidak tahu. Jadi jangan malu, walaupun sudah standarnya ustaz. Nah, jangan malu dengar kasetnya ustaz lain. Ya. Jangan malu belajar sama ustaz lain kalau ada waktu dan kesempatan. Kata beliau, jangan kamu malu apabila kamu sudah belajar, apabila ditanya menjawab saya tidak tahu atau Allahu a'lam. Karena sekarang terkadang ada seorang kalau sudah dianggap dia sudah belajar, kalau ditanya pokoknya jawaban beres. Ya. Nah, semuanya ada. Kata Ali bin Abi Thalib, as-sabru minad-din. Ya, sabar itu termasuk dari agama dan dia kedudukannya seperti kepala pada jasad ini. Apabila sudah terpotong kepala, maka tentunya ya tidak ada lagi jasadnya. Namanya lagi bukan manusia tapi mayat. Nah, orang kadang tidak ada kakinya tapi hidup. Tapi tidak ada orang tidak ada kepalanya hidup. Nah, maka orang kalau tidak punya kesabaran, semuanya bisa putus. Ya. Talabul ilminya putus, amalannya putus, ya, semuanya akan putus. Contohnya saja orang yang baru taklim kemudian pelihara jenggot, baru dibilangin apa yang jenggot? Kambing. Ya, sudah potong jenggotnya. Nah, seorang yang baru ngisi ceramah kemudian dijelekkan menyuruh alim ulama karena dia malu, berhenti ngisi ceramah, enggak pernah lagi ceramah-ceramah padahal dimanfaatkan. Ya. Bermanfaat di kalangan masyarakat. Yang salah kalau kamu mencari kedudukan itu, pokoknya saya mau jadi ustaz. Nah, maka ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan, ya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, orang yang berfatwa kepada manusia setiap yang ditanya, Artinya menjawab seluruh pertanyaan, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, itu adalah sungguh orang gila. Orang yang menjawab seluruh pertanyaan, ya artinya di sini menjawab pertanyaan yang dia tidak tahu sebenarnya. Bukan berarti kalau ada ustaz yang jawab seluruh pertanyaan, karena pertanyaannya kebetulan tiga saja, kebetulan dia tahu semua bilang ustaz gila. Ini jangan sampai, makanya saya tambih. Ya, jangan sampai ada ustaz ditanya kebetulan pertanyaannya dua atau tiga. Ini kata ustaz ini kemarin Athar Ibnu Mas'ud, orang yang menjawab seluruh pertanyaan gila. Nah, ini salah, ya. Makanya harus ditambih, harus diingat. Nah, dan banyak yang demikian ini. Ya. Ya, yang seorang untuk harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa berkata tanpa ilmu itu lebih besar bahayanya daripada perbuatan syirik itu sendiri. Nah, perbuatan syirik itu sendiri, karena kesyirikan itu muncul karena fatwa tanpa ilmu. Nah, kesyirikan muncul disebabkan karena ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada siapapun juga, ini ayatnya, jangan sampai dipahami bahwasanya kalau ustaz tidak kena, sehingga terjadi fitnah. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Dan ini ada dua ayat dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Anbiya dan dalam surat An-Nahl. Ya. Dalam surat An-Nahl Al-Anbiya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Dan tidaklah kami utus sebelum kamu wahai Muhammad kecuali itu ada rijal, orang-orang yang dia itu kami wahyukan kepada mereka. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang berilmu. Coba Rasulullah yang disuruh bertanya. Nah, bertanya kepada Jibril yang apa? Turun wahyu kepadanya. Nah, benar dalam surat An-Nahl, bedanya min qablika. Inna arsalna min qablika. Kalau dalam surat Al-Anbiya, inna arsalna qablaka. Kalau dalam surat An-Nahl, inna arsalna min qablika. Nah, mana kita semua ini keluar di muka bumi ini tidak tahu apa-apa. Nah, maka semuanya itu berilmu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala dan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum." Allah yang mengeluarkan kalian dari ibu-ibu kalian, dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak tahu sesuatu pun. Dan Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, dan Allah menjadikan bagi kalian penglihatan, dan menjadikan hati semua kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita dengar pada siang dan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita, dan kadang ilmu itu bermanfaat, ya. Sekali lagi, mungkin bukan pada majelis ini, pada pendengar, bahkan bermanfaat bagi orang lain kalau kita sampaikan. Nah, maka kalau ada ilmu yang kita ketahui, di antara tanda ilmu itu bermanfaat adalah kita amalkan dan kita praktekkan. Nah, ilmu itu bermanfaat bagi seorang yang berilmu kalau dia praktekkan ilmunya. Kalau tidak dipraktekkan sementara dia mampu, dan ini kalau perintah, saya lagi saya ingatkan, itu adalah insyaallah berkah ilmunya. Nah, kalau larangan, jangan dipahami bahwasanya kalau saya tidak mampu meninggalkannya. Yang jelas, kalau tidak meninggalkannya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita ingat setelah majelis ini, yang paling utama adalah bagaimana kita mendapatkan ilmu, dan ilmu kita berkah dan bermanfaat. Adapun cara-cara dan metode-metode, insyaallah sudah sering kita diingatkan belajar, ya, dari awal kemudian yang awal. Maka pelajari, ya, kitab-kitab yang mudah, salah satu usul Qawaidul Arba'ah dipahami dengan baik, kitab-kitab fikih juga demikian, dan yang lainnya jangan langsung baca kitab-kitab besar kecuali setelah memahami usul. Nah, tapi saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan insyaallah mungkin setelah asar atau kalau masih ada waktu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita dengar pada siang hari ini. Dan ini sekali lagi saya ingatkan bahwasanya ini nasihat untuk kita semua, terutama bagi penasihat. Kalau apa yang saya sampaikan ini merupakan kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kekeliruan atau ada kata-kata saya yang menyinggung atau kurang berkenan di hati, itu dari kekhilafan saya atau dari godaan syaitan laknatullah alaih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.